anggo jajan jaluke modal. Padahal sing sugih dhewe sugih gak ono gak liwat napa modal, liwat ulet. Bareng di dulur sugih pikirane dulur sing larat jaluk ora trimo dhuwit 100.000 ora 100.000 jaluke modal. Juga ono toko. Ya aku melarat mari ra tau ditulung dulur, cara ditulung gak sugih. Contone piye? Lah aku gak ono pabrik ra napa? Sugih. Muga aku gak ono toko gedhe ra napa? Melarat ngelengelo ra apa? Wah. Karena dia punya logika anak marat bareng-bareng. Bon, walhasil niku dialek-dialek. Kemudian dan ini bersamaan was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat. Carane ngridu. Dengan segala tipu daya, nggih, okay? Dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumana niki kula baleni amun salah kan. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat sing sak gedene iki bar sesa wae iso gegodho apa? Setan. Walhasil tipu daya niku setan hebat. Ya banyak hebat ya. Kita itu membuktikan bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis? Contoh gampang itu nak tenggiri dunia kuliah atau dunia wong soleh. Ini contoh paling gampang. Ya, kayak kalau ini santri, sampai ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang senang ya, santri. Mereka juga santri, cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathokan cekak sing lonte sing nakal. Akhire nak mahasiswa Islam sing santri iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban, mergo luweh napa Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi sing ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora. Paham? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibanding no, kowe nak pacaran mbek wong katokan cekak mbek wong nakal gak islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban islami. Demek-demek lonte iku gak islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban islami. Iku pinter setan. Jadi pertama sawangane ya ya oh islami. Sawangane salihun tok salihati, paham nggih? Kang salihun tok napa kang? Dalika. Pacarku iki apik iku ya anake kiai ning kampunge. Siswae walasane pacarku apik iku ning kampung ya anake kiai. Jare sing wedok iku ngono. Lha iya padha sing lanang ya. Bapake ning omah imamet masjid. Sawangane Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Dina ketemu goncengan pacaran. Iku pinter setan. Lha iya artinya kan setan pinter. Tetep dhekne ono sing kalah. Rupa-rupanya kalah, setan ini gak akan berhasil dirumus nosi santri ini sampai pacaran sampai lonte, paham ya? Sampai uang nakal ya? Tapi setan ya mau gagal total ya, roh? Mau paling angel beda, no, ini ngerti nih mau, ini upahnya rupet ini jenisnya talbis, wala talbisu hakko, apa? Bilbatik dari segi nilai santri itu hak tapi dari segi akhirnya gojekan mojok-mojok ngalor ngidul, jadi ini apa? Batik itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham? Dengan jenangnya. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangannya batil, barang batil sawangannya apa? Hak. Bon, akhirnya pacaran satu jilbaban sitok islami apa? Pacaran nyongkone ke islami mergo timbang pacaran mbek londe mbek wong katokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ono urutan berikutnya iku tentang kehendak wong tua nak ngelawan. Akhirnya dosane pacaran sitok bariku dosane wani wong. Wahagadai akhirnya apa? Tenggene kehidupan sosial gimana? Uang niku ngendikan nek kanjeng Nabi. Nek kehidupan sosial niku. Wala tajassasu. Wong ora oleh uang niku ngendikan nek kanjeng Nabi. Nek kehidupan sosial niku. Wala tajassasu. Wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apine jaga jarak hubungan be kiai. Wong soleh be wong soleh kok gak silaturahim. Karena itu tadi dalam silaturahim yang tidak dielmoni global ini, dalam silaturahim yang tidak dielmoni itu juga setan iso slono. Misalnya kayak kiai marat sering dolan iki sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe kok marsine kok telu duwe wake. Omae-ome. Aku ngiyai puluhan tahun mangane kange kangilan. Pangeran wadil ta radil. Setan yo ra goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Sing suka ke suwe-suwe curiga silaturahim kok keseringan harap-harap disangon itu piye sing suka duwe dosa suudzon sing melarat mulai duwe dosa tomak mbek dreng dregi. Tapi Pak Kiai ini kan gak mungkin setan langsung nggodho kowe nek butuh hiburan dolan ning konde iku kevulgar, paham nggih? Kevulgar. Iki pitre setan kevulgar. Wong soleh kok langsung dolan ning wong lonte ora keful. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasud. Lan anggere kiai iki kiai rasane saiki iki gedhe ora kena dinut donya tok. Wong omahe bedonya. Harga bak mobil banyak rezeki lho kata wong menawa sugih kiai lah pinapa? Sugih. Nah sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara parut disangoni ta? Ini pentingnya ya, bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita el. Kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Nggih, akan punya peluang menipu kita. Iku cara bahasa engke anu napa? Menyalip, ditipu, ditiku. Niki penting kula aturaken mergi setan ku sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batin. Sebab itu wakana cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong al wong bodho ibadah. Salat terus ning masjid. Iku katakan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki wae, Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana bodho ana wong alim turu kok dikipasi. Malah sholat keliru ae orang arah dicatat pangeran. Lah opo hubungane kowe malah ngipasi sing alim ben ora tangi, ana tangi ben ora salate malah repot ben sing alim ben tu ben. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ge ngoten. Haji ku apik, sapa sing ndarani haji ka? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Iki bareng-bareng mulai setan yo ora kurang. Wong bar haji mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik ku yo sopan santun sing wis pendeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono kuwi. Mayoritas wong Islam ora kelar haji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Ganjaran haji ra sepira wong nglarakno wong pirang? Pirang. Sepelepak, berpok, pokoknya orang Islam pernah tahu kaji PDRU. Mereka ini saya kelar lalu saya baru ke Mekah lah, saya tahu cerita saya tahu cerita apa, cerita apa, ya cerita anak ibadah saya apa lah aku di dua ibadah kumrah, lagi nanti di ibadah sabar pokoknya pada api ya lah aku ngalih, malah gerudak-gerudak model awam ngebintu tapi ya kanut setan aku lama kau gitu, yo kak bayu ibadah. Nak sing pas neng pinggir ibadah tawaf, nak sing atuh ibadah solat. Wong solat tu orang tika kau, madepet tetempeng. Jadi sing haji, be sing solat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing solat ibadah seneng kak bayu lewat di dadek nokep. Kebelan ya sama. Malah kau nak seneng haji dosa, aduk nyaru tangse kan ada. Kau kau mau melarang. Aduk nyawur utang akhirnya kan setan raiso godo mergo sesuai standar sare sare itu yang disebut faqihun alim napa tengene alalan niku faqihun alimun mutawarridu asaddu ala syaitani min alfi napa abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding sewu wong sing ibadah. Mergo sewune wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, ya maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan, yaitu tadi. Haji wae. Ibarat iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh, gagera ana wong cilik darani pendek wong Islam ora ora Mekah uru. Rugi, cucuk kok deko ida ngono kondi. Yang akhirnya sing lili ikan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditetir aklar ning Mekah. Mubar kaji di Malang ngenesna wong akeh. Begitu juga sholat, akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Misalnya kata sampean rumah cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG, mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe enggak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumah ngundang kowe bapak sing rumah. Tapi nak wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep kowe wong kuno, dadi ora wong tuwa, sile wong kuno. Akhire bocah sing puber nak ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji kuno, Pak. Paham nggih? Bocah SMA iki ngoten, cilik mbok rumah, darane kuwi bapake, tapi nak wis SMA, ketika deket cuma mendularan HP wae, aduk nggo ngaji. Toro bapak ibuku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun tek puluhan juta kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat jebule gak ngregani wong tuwa. Oke mugo ora tak rumat mati. Padahal sing uripno ya Allah sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kuwe tapi kuwe iku ora ono papane, ndak ada artinya. Iku setan. Dia ndak bisa menggagalkan orang itu seneng sedekah. Tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental al-manual ada diparingi mental seneng undat undat. Begitu juga ngiai ya begitu. Misalnya kalau ngiai kula ngiai 10 tahun ikhlas kepengen nginterno santri. Zaman awam gini utuh sopan. Nah is podo pintere kan iso dadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketok ya abot. Tetep agake kiai ini luwih ngalim dibanding napa santri. Biasanya ning politik sing mesti cepet dadi rival ning napa politik. Beda jago, beda par. Padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas, sesuai duda-duda. Ngaji ini yang kini, tak alim lah, saya kemana aku. Mereka beda apa? Jago atau beda apa? Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat mundat. Nah itu jenenge, makanya kita harus hati-hati. Gitu. Makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah Allah ngendani la tudu sedekahatikum bil mani napa? Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nas wa yamnaunal? Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata napa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah Ta'ala sebut al-hajju asyurum ma'lumat faman faradha fihin al-hajja ya fala rafasa wala fusuka wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap enggak bermental fasik. Padahal fasik-fasik ke wong nak nyeng sarak no wong melarat nelangsa no wong itu mau berhaji malah kelepak-kelepuk sing rumah no akhirnya nelong nelangsa. Oh ewa ke Islam orangnya Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi. Ya, ibadah bentuke macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji. Yang enggak punya uang ya sah. Nggih kula tak crito. Kula niku ditektir duwe dhuwit nate umroh, misalnya jenengan ditektir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula ku dhuwit receh. Paling banter haji ku 30 juta. Haji plus paling banter 20 juta itu uang kecil. Kue kehilangan duit 10 juta itu lali gampang. Tapi nak kowe ditakdiri samangan dadi kaum buruh. Dadi tukang mbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone ban. Ridho iku wae. Golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan mbah toilet dadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kowe ridho jeng duwe 1 juta ilang. Ridho Gusti wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang, mau nih mau majak nodi 40 juta, cek di karangan sing senilai 200 juta. Nah, tapi nak misalnya sing tukang cleaning service tak kok, iku rido. Sakuri-puri pun tak gaya melarat. Mangan nomai kalau kerja cleaning, iku sekali dijawab, kula rido Gusti ini, iku kersani jenengan. Iku mlebune swarga, iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu, dia rido ning kediri Allah, luwih napa? Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasakake berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditetir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelakan 20.000 di duwe induk 100.000. Kowe di duwe induk 100.000 kelakan 20.000 ora isih 80. Tapi kaya apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikeki uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya, Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewa-dewakno, pepek kaji dewa-dewakno kaji. Pepek ngalim dewa-dewakno. Mangane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kaya ngeten. Paham ya mazhab-mazhab kaya ngeten iki itu yang bisa melemahkan napa? Setan. Karena setan ndak punya celah. Artinya tidak punya celah, wong melarat nak nganggu syariat niki iso bangga ambek pangeran, iso ridho ambek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga ambek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku maksud. Ya karena itu tadi. Inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho ambek kodhok-kodhare napa? Allah. Lha kula nuju eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng toilet. Itu kan nak teng toilet bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang nguyoh langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis, nangis kula nu ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruhe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ora duwe. Esuk-esuk kudu ngeluh gara-gara buruhe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe ora tau ditata gara-gara buruhe wong kudu nata sandal, buka pintu. Mobil ora melok duwe, dhuwit ora melok duwe. Lho gedira tukang buka napa? Pintu. Hanya takdire dadi asis. Kayak apa tersiksanya secara psikologis kayak ini perlu keluar tarak mulanya bahasa budak bahasa abdun ini dalam kasta ilmu hakikat dan itu bahasa paling mujarab untuk melawan makhluk yang jenengnya setan mulanya mungkin ayat ini ditutup inna ibadi laisalaka alihim sultan uang sing berhasil jadi kau laku ini kan ya Allah iku rabu akal setan iso nguasa nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun subhanalladzi asra bi abdihi. Ning gene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan yadha sallam. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing sayyidul awalin wal akhirin itu diistilahno bahasa napa? Abdun. Kowe dadi Nabi Dawud ku gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Tapi dari Nabi Muhammad repot. Nabi itu cilik apa mangan ae buruh tiang, buruh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman loro ta loro. Melok dulur kandung wae loro pemelok melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Apa mangan dadi buruh. Kelare mangan dadi buruh. Sebab itu Nabi layak jadi Sayyidul Awalin napa? Walah. Karena berat Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali kali baru sejarah ini ngoten mergo budak amat. Menceritakan ini satu kejadian wonten paceklik. Sing keceluk-keceluk Kiai Hurduk ini sholat istisqa ora ono sing mati. Ya karena jadi Kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengen tuku bakso ora iso metu. Kepengen tuku sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengen ngising dialang-alangi larane ra karuan. Tapi gara-gara dene budak misalnya kepengen njedeng dikongkon majikane kudu muni gesek. Ngempet kaya apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek. Nyanyian isek mbek pengiran. Nyaman mbek pengiran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho be Allah, isek be Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan sholat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikane iku ngerti nek wong iku sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul. Lewat apa? Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang angon apa? Wedhus. Wong tukang angon wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman Sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa? Al-Qarni. Ini kula cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan. Ben sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kalau misalnya bilang melarat itu adil. Kalau ya rapati melarat, ya tahu melarat. Jadi sempurna, kalau itu ya tahu melarat banget. Ya saya ini rapati apa? Melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah. Zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu, mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saya ini pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu dah bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan gak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantah ini mesti kalah. Ranting bantah cabang. Paham? Itu jenisnya ranting balik. Pecah. Coba kalau pakai status kesalehan. Artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing balap. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti mergo kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta, tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah, pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status gini ku Abdul. Hanya kamu. Niki rungokno nggih, kaya yang terjadi sekarang. Misalnya ana Kiai Dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan. Ya. Mestinya kan gak usah pakai bahasa kasta, dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar, ujuk-ujuk nganggu ukuran, kaya cilik, wani. Sebab itu kalau balik ke cerita Uwais Al-Qarni, ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi, niku mpun perso, mpun ngangge alamat, gaib mun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Iku amene dipeseni ya Umar. Kowe sampean nak ketemu Uwais Al-Qarni jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran. Ana wong sing sampe aku kok jaluk. Nabi zaman Sugeng sering muji napa khairul Quran was napa Al-Quran. Era Abu Bakar buatan menangi, era Umar menangi. Jadi Umar, ya Rasulullah bagaimana saya cara mengenal dia? Oh ngene bojoku tau kena penyakit baros. Terus duma mbek pangeran dihilangi illa mau diadirham kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajae ngene-ngene wae disifati piye Nabi. Nabi boten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaib, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ono tamu dibuka ikambine kepengin wong sing alamate kaya wes napa Al-Qur'an. Suatu saat walhasil ketemu Sayyidina Umar napa ketemu wes Al-Qur'an sowan. Bareng sowan dia itu masuk wali humul ya cara bahasa niku wali mas mestu. Ya wes engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare wes Al-Qur'an bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin sama doakan engkau. Engkau adalah Amirul Mu'min. Was Al-Qarni moh-moh tenang. Akhirnya dipeksa oleh Nabi. Dipeksa oleh Sayyidina Umar. Ya. Iki sing ngutus Nabi. Flaji kerso. Mergo imtisalan di amri Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya was Al-Qarni. Lu sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napaane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja. Biar orang itu tidak silo dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong saleh iku nak dadi presiden, dadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sak Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mbok bagi tok raweke. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kaya ini kita iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiye gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan enggak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes, malah hasut, malah dreng. Wis kere drengki ha asu. Akhire sing kere di dosa kasut drengki sing gedhe di dosa som, menang setan. Setan menang to? Dosa. Ku sing gedhe iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mek putus ah. Putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita teng bojo kulo, Dik, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku. Salah faham ya, nanti aku ditinggal, aku rasa susah. Umpamanya bener senengku saiki 10 terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar, iku senengku nganti saiki yo ora kurang sitok ya, ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk, iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha aku kadine apa susah. Wah, anggere sing bubar dicek makhluk-makhluk iku aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu dan itu saya latih betul, secara fisik juga saya latih. Kalau saya sering ngopi mbak roh rasanya umbal, roh rasanya ngurus barang sendiri, anak saya takjak sendiri, roh rasanya rumah anak sendiri. Kita harus melatih, andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah, bukan abdul fasilitas. Mereka harus biasa suka, misalnya tasnya harus digawak no diri ngamuk uang perkara orang buka no pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno. Ana kiai ngamuk santrine perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dadi barang gedhe. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Sari sandal ora ditoto aja dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walakot ciktumuna furoda kama kholaknakum apa? Awal bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piambaan. Kita munajat di pangeran di sendiri. Jadi penting kalau aturakan. Sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh orang baik terus jadi presiden negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Enggak ada teori ono top down dari atas, enggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu enggak baik buat presiden apik sundul langit itu enggak ada pengaruhnya. Kula gadah filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tengene ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa ida dadi. He wong-wong sing iman, alaikum anfusakum. Sing penting awam dhewe atur, jogo. La yadurrukum man dhalla ida dadi. Wong liya sesat kabeh ora ana kuwe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupati ini koruptor kaya apa, umpama bupati ini fasik, itu tidak ada pengaruhnya. Karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh. Tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus ibu turu, buangi jagungan, ambek bojo kurang, ambek anak kurang. Buat bupati ini soleh, gue tetap nelong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Faham ya? Buangi do jagungan, ambek bojo kurang. Sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa, wong mesti dua-duanya. Tuh. Sing lanang sing kurang meter, sing wedok gula ngomong yang ketujuh. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu padha kaya wong sholat. Wong sholat itu senajan to imam ora batal, nek aku ngentut ya tetap batal. Ora kok wae wong ngri imam sah ya aku sah ora iso. Apa nek bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ora apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Tidak. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik kon delok wong gede, sehingga ada tomak, ada hasud. Lewat jalur tomak hasud ini wong cilik selawase diwatak drengki mbek tomak. Wong gede kon delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasil, tak tuku 50.000 ora wis kasil. Wong cilik ae kok. Sehingga ini ada sambung, sehingga di penyakit tomak, sehingga di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing jadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara, ngormati Amirul Mukmin. Ini penting kula aturaken karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBC. Itu paling banter gawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan itu karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring, akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong di puskesmas, mosok SBC sing ngeterno utawa JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane nduk puskesmas. Engkau sing ngutangi wong larat kancane wong larat iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan, berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita dadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat, lebih baik wong cilik iku. Mergo nak yo tulung ora usah prosedur nganggo proposal, nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo larat kayak isego langsung mangan. Ono tanggane loro, kita terong ambil sepeda motor ber langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat, lebih baik. Kita pasti lebih cepat. Paham? Ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan mengajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial bisa selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara. Ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai, kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? APBR, SPP, rakelar, mungkin rakelar, DDO. Yang nolong juga kadang terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak alam. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena menkonya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wow. Wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku lho sering ditamani tiyang ujak bakal sono liur berat ya sing padha. Sing muni kerakyatan donyane malah tresunan. Ya ruwet to. Ya kok bonteni ku piye? Paham. Ya maksudnya nak rakyate di dhuwit sak triliunnya memeneh kita sing ra rakyat malah akeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, ya, alam yajidka atiman fa'awa, wajadaka dolan fa'ada, wajadaka a'ilan fa'amal yatima fala tabtahar, wa'amal sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa'at imul ba'is al fakir, wa'at imul qani awal atar. Kowe nak haji, iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa'at imul ba'is al fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini, itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah napa aqobah iku raqobah au it'amun fi yaumin ngekeki mangan kula nu ngrasakno misale ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya ndak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya ndak perlu utang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci, sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ono wong bar ndukar, bar nusa atau bar ngojek, bathi morong pula itu. Butuh selawe, itu diutang tanggane perkara loro itu tidak norong pulau. Itu kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Perkau kepentingan keluarga rong pulau itu dikalah, no diutang no tonggo, sing saiki loro luwe mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kulon pengalaman kulon pribadi, kulon itu selalu punya uang untuk jatah-jatah uang yang terkenal lo, mau terkenal lo lung tiang. Lu mesti kulon suka duit. Kadang kita kok, lu mesti kulon sedih duit, agak duit. Kue ku uang rapati mulio ngerakan gue, jadi uang utang kue ku ani. Nana utang aku rapati wani, aku tak titip kue. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane kena dadi wong rapati kanggo muranu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong ileh to saham yo wani. Ngasap sepeda motor yo wani. Kowe nak duwe jagung gedang ning Tegal nyolong yo napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besar. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi ru wonten ajaran ngeten tenggene Kitabul Khursi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Khursi. Ayuma muslimin zaro'a khursan fa'akalathu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sadaqah illa kanat ahu sadaqah. Wong nandur tanduran saleh ning kene nandur gedang akhirnya dipangan manuk cek menungso iku dadi sedekah ndek Kowe aja dadi wong Islam bento gedhe kemis ilang rambut ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra antuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukume sing ya Allah. Tapi kowe ra perlu melok kelangan ganjaran gedang kemis ilang ora antuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sesat. Sing kula alami nggih ngoten. Kulo nu badhe umroh masuk Mekah. Iku wak mesti nganggo sabuk nu sabuk-sabuk. Niku kulo sukani dhuwit real. Karena kulo mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mek pengiran. Jadi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kulo nganti sing nganggo pakaian ihram terus sesang. Wong kulo mau kuburan sesang. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adrakan. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Faqur aqaba memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masqaba. Yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Terusannya juga hukum sosial sumakana minal ladina amanu wa amil sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil marhamah dan saling pesan saling mengkasihi wa tawasaw bil marhamah. Ini penting kula aturaken bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi. Jauh faktual lebih cepat lebih itu sudah terjadi bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal lah wis, misalnya kayak ngeten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya terus kula ora duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti dibayar. Digus kula derekno kula sangon riyen, Gus. Ora. Lah nek aku misalnya ngenteni Pak SBY Kamar Jakarta Barat, nelpon metuki asistene ajuda malah wis kadu mate, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Faham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih. Karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampean nanti ngomong mulai terserah tertarik, ngomong capresnya sapa, cawapresnya sapa. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Kowe di kakak raiso mangan ditulung adik, adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lik, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku wae telung wulan pisan, apa wong kuat mangan telung wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan pakdene ngekek beras. Ana pakde lara ponakane ngeter pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamat kiamat. Alamat itu dunia rusak ini wa ijabi kulli dhira yen dhira orang bangga dengan ide-idenya, bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri, paham ya? Sedulur kalau ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Kalau tanggane hamil pe kelahiran bujone ning Tegal, tanggane mulwayu nyeluk sing di sepeda motor toto sanget ron ning puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat lebih baik detik lho ini, napa? Lah nek kok malah ngenteni apike presiden ku kliru, kowe dhewe sapek kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Lo soal kita di nafsu ya, soal kita di khadir nafsi. Nah, presidennya apa ya? Ya sudah lagi gue jagungan wae rasa lebok nanti omongan-omongan nanti gue rasa lebok ya omongnya wong ngomong-ngomong iya iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomongan itu orang pakar, orang ilmuwan, orang di rumah sosial nanti. Enggak jenis orang yang pakar apa sosial? Pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar maksudnya. Itu pakar-pakar sosial itu kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila falatanhar? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fajis. Kok tidak misalnya falatanharu? Kamu kalian kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa atona. Tapi apa artinya aku kepengin ngurmat anak misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero nang rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengin ngurmat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga tonggo. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab ini jarine tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulanya tinggal bab fardhu kifayah diterangkan setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian itu. Paham? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Makanya setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya jadi bodoh para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh. Paham? Dan sama tak kalau apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalahan kita berharap. Tapi juga sama kita lebih berharap lagi kesalahan kolektif, kesalahan masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wes ora nulung malah dimaling. Ya mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya ke pas neng pasar bojo hamil tuwa. Siapa yang nolong cepat ketika wis sampe kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetro ning bidan, sing di dhuwit ngutang isik. Bidane dhewe karena sosial ya belum diutang ra kudu bayar kon kontan. Ini tiga paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, seapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngoko rek RT, RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Ndelok raine wis kumuh, ra wis tanda miskin. Oh, miskin kok butuh apa? Kok potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat. Lebih baik, jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir, anggerono khitab mau ditulis ayuhal mukhotob. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam, jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu apa? Kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang ngalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya, ini penting kula aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murah, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kula sering teng pasar berak kula disegat dia. Gus, kula wingi maca ayat itu gak pati paham ke sampean terang. Ya cara kula ketemu malah prosedur. Kadang kula numpak tosa nak badhe teng sarang pulang. Nggone ngene Pak Ben Dobel nggih umbal. Ketemu dia. Wingi niku kok sonten musarah apa kok mung ketemu jenengan tak tangkel. Nomor iki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah popo. Lah piye niku? Malah ngel-ngel aku to nyugoi kopi teh malah bulet. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, sak cepet-cepete bank udah ndak takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo. Sekali husnudon padha cocoke selesai, langsung cair. Paham ya? Jadi nak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepat-cepatnya bang jadi 15 menit gue tak kok BBKB tak kok macam-macam. Jadi 15 menit jadi cepat. Gue tahu kurang nanti 15 menit, kurang menit cair kas wajah. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan noda. Mari terus utang lah di sahur. Gue penoda-penoda sosial. Makanya jangan noda. Nodai itu makanya. Gue nodai rusak kabe. Paham ya, ini penting kula aturaken. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godhok. Mergo sing larat ra iso dididik kasut tomak, sing sugih ra iso dididik ang. Iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, iku pengen mlebuk swarga niku gampang cara Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu menu. Wis aku nek kepengin mati husnul khotimah. Cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan radiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodhok-kodhok dari pangeran. Ridho dimulai dadi wong cilik, ridho dadi wong cilik, dadi wong gedhe, ridho dadi wong gedhe, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan radiyah. Saleh kados kula. Zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi iki gedhe sandal arep ditata tersinggung, kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene tak ridani, iso umpama luweh elek dibangane ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radiyatam mati. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi buat kulit apa? Jenati. Orang kalau sudah merasa kemawulan yang Allah itu pasti kayak di surga, karena dia merasa ya, hanya dengan Allah. Jika rezeki yang ngerasa wae Allah, lagi jika rezeki yang ngerasa kersane Allah, sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye? Lho kok nebak karepe wong. Wong liya dikarep dhewe ta. Wong kok nebak karepe wong. Wong liya dikarep dhewe. Aku wis nyetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono prasane ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Lah kadang wong bangga. Wong aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane padha ora butuh kowe. Sebaliknya iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhire kena panepak. Mau ketemu aku ora takok, dimaksud piye? Ketemu tak ora takok, dimaksud piye? Nek ora takok, dimaksud aku pengen ora takok, ngono aku gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye ketemu aku kok gak takok? Ya maksudnya kepengin ora takok. Nah, salah aku opo ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Muga ora ketemu ya ora roh nak ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salah ku opo bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojomu kok ora bojone iso diamuk. Masa bojo-bojo ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ora mungkin lho. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo. Bojo. Dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk duit mbek wong liya, malah selingkuh to njaluk wong liya. Piro-piro bojo nyentak-nyentak kowe njaluk duit kowe artinya nganggep kowe jek bojo. Bojo. Mbok berpikir positif apa susahe. Dina bojo ngamuk, piye to Pak ora tau mbok edhe. Cek apike edhe. Kowe aku wis suwe ora tau iso ngekeki jek mbok percaya jek iso ngekeki. Cek soleh kowe, kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ora kasil lho cek njaluk wae. Cek soleh kowe. Apik tenan kowe saleh ten. Apa susahe sih kita berpikir posisi? Agama itu mengajarkan kita husnul husnudzon. Malah ora. Yo lah njaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jeneng tak. Yo wis tak njaluk tanggaku. Njaluk wong lanang liya ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radiyatam itu pengapesan tenan. Cara ini ridho bi Allah itu gampil. Iku lo balik teng ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan wae. Tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Jadi ilmu hakikat setan tu mindi tu hadhihi ta. Iku koyo elak. Cara napa iwakno koyo iwakno sapu-sapu. Mindi tu hadhihi. Setan mu koyo tisu. Koyo napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat mindi tu hadhihi ta. Wong setan yo goblok. Jadi ilmu hakikat setan yo napa? Setan itu bintunya kan ini. Ketika dia ngajak no permohonan sumala atian nagum mimpaini aitihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim wala tajidu aksarahum napa? Sakiri Gusti berhubung kulam pun dengan laknat Bani Adam tak godo kau ngarep, kau guri, kau kiwa, kau tengen pokoknya ngarep, guri, kiwa, tengen terus ngonotok tanggih pun Gusti nyongkone ngarep, guri, kiwa, tengen itu sempurna dari pangeran ngandani Adam setan itu bintu mergo dhekne iku mau gawe pager kok ngarep nguri kiwa tengen padahal arah paling vital lu ngisor mek napa dhuwur artine kita bertaut mek Allah Subhanahu wa taala tawakal ngisor artine kita tawantu iku ngrasa di perasaan kemawula makane pangeran mari Adam setan itu bintu setan itu bintu mohon dia ini ngenes nganti saya ini dia ini sadar bintunya ini paham ya? Mohon saya Sayyidina Umar nanti Sayyidina Umar itu paling pinter ngadepi setan caranya ini kodrati manusia itu diakon misalnya ngerti wong rawang ayu kan sahabat dia birahi saya rondo ayu sahabat rawang ayu sahabat sahabat itu kan cara teori rawan zina ada sahabat takok ya Amirul Mukminin. Ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat apa cara jenengan tuh sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan apa biar begitu tetap napa? Sahabat jauh maruk, wah goblok, ya ben tetap sahabat sing haram kan zino, sahabat kan gak lah maksudnya sebut ya Abirul Mu'minin lah anaknya rasa sahabat itu rajin tulis ganjaran ninggal zino orang ini sombong misalnya ganjar sampean orang ini orang baik karena gak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita gajaran gak zina mergo kita duwe sahabat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe sahabat mek wong wedok dirahi. Kowe mestine ngomong ngene mek setan, setan untunge aku sahabat, dadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena ndak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mek pitik mek kebo, mergo ora ono sahabat. Artinya perangkat sahabat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat. Setan mindi ruhadada justru karena kita sahabat sekali iso ngekang ganjaran lah kira sahabat ora ditulis ganjaran mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek soko ora tau selingkuh mbek tiang ndak bisa karena ra ono sahabat ngene cara teng fikam ditulis nafsu kamati yatuka farfu biha sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu mulane nafsu harus kamu kelola secara baik mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran mulanya tegere fikam diterangkan laula maya dinun nufus mata hak toko seirus sair umpam orang nafsu itu raketoro wong golek pangeran itu raketoro mulanya setan itu gampang ya setan itu gampang kalah-kalah kita nganggo apa imna ibadi laisalaka alihim sultan kawulaku sing rasa kawulaku itu rabakal ku iso nguasai mergo dekne bertaut tabek dhuwur mek ngisor ngene iku tawakale mek Allah dhuwur tawadu'e gini apa? Ini penting kula aturaken. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Mulane cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini rungokno nggih can nom-nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi ku cara koke dah maksum ora dosa. Tapi ada kejadian wajar di mana nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko ngubanteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepen ora rasane wong wedok. Wong setengah baya ora rasane kepen ora rasane Joko kan. Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basaria terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah Yusuf yo kepen ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepen ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu lewat kepengen itu, dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi Nabi. Modal Melayu jadi Nabi dulu, paham? Adali kalinas rifa'an husu'an apa? Wal fahsa. Kowe tahajud setahun rung mesti iso dadi nabi. Tidak Melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayonan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan. Bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten? Zulaikha. Kadzali kalinas rifa'an husu'an wal fahsa. Langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin. Modal Melayu, modal apa? Melayu. Modal Melayu. Artinya gara-gara punya nafsu dekne pengen ngrasakno Zulaikha. Tapi dekne mengendalikan nafsunya bisa lari jadi nabi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa zid. Iku ana sing modal mu warajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ana wong sing sogan ning ora-ora masar untuk iup-iupan sing wong liya ora entuk. Iku wong pitu. Termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni ini akho. Ya modal gak gelem iso dadi wali. Ya tahajud 10 tahun terus mesti dadi wali. Dina gak gelem selingkuh pisan dadi wali. Modal karena apa punya nafsu. Justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tong. Namulane setan nu nangis, anggere ana Bani Adam nangis. Kowe duwe nafsu iso tobat, kowe iso salah iso. Nah aku ora iso tobat. Nang kula nate crito teng kaji niki setan wis entek ngomek oleh kepen tobat ya pengiran. Nabi Ibrahim nate dipethuki gak sanggup. Nggih, Nabi Nuh mboten sanggup. Terakhir Nabi Musa sing sanggup ngajakno proposal tobaté napa? Setan. Mergo setan ngenes, ndekne ku kiyak-kiyok. Akhirnya diajakane pangeran, yo jari Allah kowe iso tobat. Syaraté apa? Kowe kon sujud ning kuburané. Setan umat setan. Terus asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Ya man urip ora geduga sujud, apa menawa saiki wis mati. Faham ni perlu kula aturaken. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim napa? Sultan. Orang sing ngrasa kawula. Ngrasa kawula itu sekarang juga, detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngrasa ibadah, wah muga aku sugih ngono iso sedekah. Keliru sampean. Nah sampean lagi melarat iso sedekah ora usah ngeluh ngono. Wong ganjaran kula jenengan ganjar kula melarat ibadah kula sak niki nggih sabar rindu mek kodok kodare jeneng. Malah keliru kowe kepengen ganjaran sedekah malah nyolong wae uang. Utawa dana negara proposal sawangane liwat kowe terus kowe sing sedekah malah manipulasi kuwi. Niki perlu kula aturaken teng mriki mergi sekarang itu ada fenomena itu tadi. Ya, setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung. Enggak lewat ulama, enggak lewat wali, enggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu iya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa amasa ila falatanha. Sehingga ketika kita ketemu uang utang dan yang diutangi gue ya kita pe Allah nak panjen penting ya utangi. Gue saya gitu, akeh uang utang gue kepentingan si orang mendesak, ya akeh uang larat gue utangi gue modal. Padahal si sugih dhewe apa modali proyek ya rakel. Gue balik inna ibadi le salah kali nabo sultan. Sebab itu ulama hakikat darani setan mindi tuh hari hitter, mau jadi lap, jadi tisu. Ya jadi lap, jadi nabo. Iwa gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengen selingkuh mbek Zulaikha, kemudian dia sadar itu dari setan lari. Gara-gara lari dia diangkat jadi nabi. Ya sami kalian tiang itu wau gara-gara dia diajak zina tidak mau, langsung dia jadi wali. Termasuk uang sing diyubi-yubi pangeran, ya maladillah napa? Terus wonten malih teng hadis sahih ben sampean tambah yakin mbek ajaran kula masalah ngadepi setan. Teng hadis sahih wonten tiang sing terjebak dalam gua. Dia terjebak dalam apa? Gua. Tiga-tiganya tawassul bisolihil amal, nggih. Niki teng hadis sahih tawassul bisolihil amal. Sing sitok nu modale iki gara-gara selingkuh ra sida niku tok. Dhekne duwe misanan ayune ra karuan. Dirayu ra tobi. Suatu saat si perawan sing wayu iku melarat kiri, ora kelar mangan wong tuane loro, walhasil kiri. Isane mangan aja tulung canom iku, padahal canom golek ngenteni momen iku. Bolak-balik ape dituku ora gelem. Ditulung dijak selingkuh ya ora. Saking saleh cah itu. Bareng wong tuane loro ndekne dhewe darurat walhasil butuh utang sekian dirham. Ya sekian apa? Dirham. Jadi dia macam hidung belang. Iya gelem tapi syaratnya gelem. Jadi tak utangi. Jadi aku gelem tapi syaratnya kayak utuh. Saking darurat ya canom itu akhirnya gelem. Cah itu gadis itu akhirnya mau. Iya. Ya, iya. Kau demi nulung ibu, nulung awak ide. Ini tentang hadis sohail, loh hadis sohail. Falam mako atu be nasu abial arba kahali rojuli kultufi nafsi. Terus cawe itu mau kolat itakillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam mako atu be nasu abial arba. Kamane sekarang ngebles no. Dia ni dieling no sing wedo itakil. Dia ni terus mau di pangeran tenan. Melayu deh, langsung diangkat jadi wali, modal melayu. Lho buat ini, artinya setan kayak apa ngenes nih, godo wis kok ora pe finish. Sekali batal iki diangkat jadi wali. Lah ini pas dene teng jero gua terjebak kan ngoten tentungane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut engkau, maka ringankan beban saya. Fan farojat furjatun, akhirnya diparingi kejem. Nah soleh kita kan soleh kaya tahajud poso kan rung teruji soleh wong gelem. Nah wong gelem ke Melayu wabah terus doi kan rung teruji tuh. Paham ya? Kaya kita ada korupsi, apa teruji nak kaya ada duit sakotak ada korupsi. Pemennya duit gede, duit masjid kadang ke korupsi. Iku nunjukno bahwa teorinya ilmu tasawuf benar, bahwa ngadepi setan itu gampang. Karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu, itu ganjaran itu dobel-dobel. Ini mau kayak canom mau gara-gara mpun siap zino, mpun karek ngelakoni zino, dialah itu termasuk uang sing langsung fi dzillihi yauma la dzilla napa illa mpun terus kula terusakan sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtahu min fadli innahu kana bikum rahima. Terus aktivitas setan sing godho kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat, bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, Rabbukum utai pangeran sira kabeh. Pangeran ya pangeran zat sing wajibin wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing marai aku iso numpak pesawat ku Allah. Sing marai iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah. Sing iso ngatur iki kabeh Allah. Jadi Quran juga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita iki eling Rabbukum, Rabbukum bahwa semua ini faktor Rabbukum. Kula gadah contoh iki, misalnya sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Ya Allah, jenengan Maha Suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Tau kejaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean enggak baca doa itu, secara mental enggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota atau wong nasionalis. Nembe krasa. Misale sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, gue mobil. Canggih ngene. Suwah ya wong Islam bintu-bintu. Numpak kijang kok ambek nyek wong Islam. Mau kowe numpak pesawat. Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pangeran? Iku sing gawe wong Jepang malah rata. Paham ya? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan, setan itu pinter cara godho sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang. Tingkat kontak kamu dengan makhluk kan tinggi, artinya interaksi hati ini sama kan dengan makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara hati yang ketutup, orang iso ngelem Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ini mas? Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi si pangeran sing ngatur segoro, pangeran sing iso ngatur pesawat iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buat 0% dia, wong teknologi itu mau koyok dakon. Koyok apa? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu mbek penemu sing pesawat. Aku canggih, riso gawe pesawat. Sing mbok gawe iku apa? Ya mesti tak rangkene wesine sapa. Misalnya pangeran takon. Buat sesiku. Ya tapi aku sing iso ngrangke ora aku takon wesine sapa sih wong ngrangkene sih. Ya wis karo pangeran, ya wis iku. Lah tapi sing ngrangke aku nganggo tangane sapa? Tangan gue sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara, ya udaraku jane. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iku mbok tenan mbok ora. Lah anak pangeran final utekem lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih, doa subhanallah di sakharolana itu tidak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Faham ya? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan rabbukum alladzi yusilakumul furqa itu yang ngawal tauhid kita. Ora kok rutinitas waca-waca niku. Nah, kula malah jarang waca, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Jadi balik ayat ini ditulis sause bakase setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada kowe bertaut mek makhluk, setan duwe ruang. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak kijang. Gaweane wong Jepang, Jepang pinter-pinter, wong Indonesia buwen to gitu. Pamane wong Islam ora tau ana sing ditemukan. Akhirnya dosa tok, dosa grem. Dhekne tetep ra dadi wong Jepang, dhe dosa gremang, gremang. Mrene walamnya dadi niki apa niki pesan kula pokoke nganggep setan itu biasa mawon. Nggih biasa. Artinya biasa mboten usah berlebihan kaya cerita-cerita tentang syariat godane setan ngene mboten usah. Kita pakai tauhid saja. Ini pakai apa? Tauhid. Misalnya kita bujo judes, orang usah nyesal, ya Allah Gusti, di bujo judes itu dosanya apa ya orang usah. Ya biasa apa. Nah iso guyu tak ya kelainan, orang gak iso judes. Tapi nak judes terus gak iso guyu kelainan, maksud sarap jenis apa? Judes tak. Ini panjang kuatan. Sahidahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang, pokoknya delok ngadepi setan gampang, mau ngadepi kula gampang. Asal kita perasaan abdiyah, perasaan ngrasa ubudiyah, ngrasa kawulane sinten Gusti Allah. Ada sampean transaksine mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten ndek bojo judes atau ditonggo jahat, salahku apa kok dia nabi aku gedeng. Padahal dia tahu tak rumat ini ini. Kowe kontra ambek makhluk. Coba kalau kamu kontra ambek Allah. Allah gawe tanggaku saiki ra seneng aku. Allah gawe bojoku saiki ra seneng aku. Mesti ana hikmah. Mesti pikiran pertama iku nek semune Allah mesti ana hikmah. Akhirnya transaksi ambek Allah ya Allah. Kok bojoku lo judes kaya ngene apa? Nek saene jenengan tambani ya tambani, nek saene ilang ya kersane apa? Ilang. Tapi kan setan ndak punya ruang. Yang penting setan kemudian ndak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontra ambek sinten? Allah. Lha setan paling susah ngadepi wong sing setiap ana kejadian kontra ambek Allah. Sebab iku ajaran Islam alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu harus kematian. Setiap ada masalah, dia bilang inna lillahi kabeh wa Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu Kanjeng Nabi uplike kapundhut, uplike mati uplik. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi terus Aisyah protes innaha narun ya Rasul itu terima uplik innaha misbahun terus kulama asa al mu'min bahwa musih biasa kalau tak latih tenang tauhid ya makanya untuk memiliki barcitra setan diwarai secara hukum ekonomi kita butuh laut tapi tetap keyakinan kita rabbukum alladhi yusji lakumul bismillahirrahmanirrahim walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Walaqad karramna lan teman-teman mulyakna sapa ingsun apa? Ta memberi kehormatan, memberi anugerah kehormatan. Faddalna tegese ngutamana ingsun apa? Bani Adam ing anak turune Nabi Adam. Pakai kehormatan bil ilmi kelawan pengetahuan, kelawan ilmu, kai pengetahuan. Wanut kilan isane omongan dialek. Watidalil kholkilan keseimbangane bentuk. Watidalil kholkilan keseimbangane kejadian atau bentuke. Wa ghairi dzalika lan saliyane mengkon-mengkono ilmu lanutku. Wa min hulan iku setengah saking takrim bentuk kehormatane Bani Adam. Toharotuhum utawi suci ne Bani Adam, suci badal mauti sause mati. Mboten dang kebatang maksud. Wa hamalnahum fil barri. Wa hamalna lan muat sapa ingsun. Maksude ngekei tumpangan sapa ingsun hum ing Bani Adam fil barri ing dalam daratan. Tak tumpakno alat dawa bi ing atase pira-pira dabah, pira-pira kewan. Wal bakhri lan numpang ning segoro alas suburi ngatasi pira-pira kapal tei prau. Warozakna lan maringi rezeki ingsun gum ing Bani Adam minato ibadi sangking pira-pira barang sing apik, sing positif, sing toyib. Wafadolna lan mutamano ingsun gum ing Bani Adam ala kasirin ngalahno ning gone kelompok akeh. Miman bayani sangking opo wae kholakna kang nyiptano sopo ingsun. Kalbaha ini ka piro-piro rumangkang, piro-piro kewan, wal wuhusilan piro-piro kewan sing galak, sing liar. Engson utamana Bani Adam tafdilan kelawan utama tenan. Faman mengkote man, tengene lafat man kholakna, mimman kholakna, yuk bimakna mimah. Aw ala babiha, utawa ing atase babe man. Watas malulan mengkua peman al malaikata ing malaikat. Wal muradu te perkara kang den kersano iku tafdilul jinsi iku ngutamakno jenise manungsa ngalahno jenise malaikat mboten berbanding individu mboten wala ilzamu lan ora dadi konsekuensi ora dadi keharu frotihi apa mulyane sebagian individu-individune manungsa idhum katik afdalul luwe utama minal basari dibanding manungsa ghairil anbiya kang ora nabi. Uskur ilinga sira Muhammad ya manatu ing dalem dinane ngundang sapa ingsun kula unasin ing saben-saben manungsa. Tak undang di imamihim kelawan imame pemimpine kula unasin. Nabiyihim tegese nabine kula unasin. Fa yuqalu moko den ucapno apa ngene ya ummat fulanin he ummate fulan. Au bi kita bi amalihim utawa tak celuk kelawan catetan ngamal-ngamale anas. Fayuqalu moko den ucapno apa ngene ya sahibal khairi he wong sing duweni keapian sahibas syari he wong sing duweni keelekan. Wa huwa utawi ikilah yaum iku yaumul kiamat iku dina kiamat. Faman moko te sapane wong uti aku den paringi sapa man mung saking nas kitab bahu ing catatan iman. Biyaminihi kelawan tangan tengen iman. Wa hum teman kasu ada ukira prong sing bejo. Ulul baso iri tur kang duweni pira-pira mata hati duwe basirah fidunya ing dalam dunya. Fa ulai ka mongko te mengkono-mengkono maniku ya krauna iku maca sapa man kitab agung ing kitab iman. Wala yuzlamuna ana ora den ngani ngaya sapa man yung kosuna tegese ora den ngani ngaya sapa man min amalihim sanging pira-pira ngamal iman. Fatilan kelawan sidik banget. Ekot drok kosrotin nawat. Sak kadar kulit arine biji kurma iki kono nak manani kulit ari te kulit kulit nggih kulit ari. Wa man disapani wong kana ana sapa man fi hadi ing dalam ikilah donya fi dunya tikse ing dalam donya iku ama iku picek. Picek utawa ora roh anil haqi sanging barang hak. Wong sing zaman ning donya picek fa wa mung kote man fil akhirat ing dalam akhirat iku ama iku wis picek. Antori kotin najati sanging dalan keselamatan wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an. Wa adallu lan luwih sesat apane sabilan apane dalane utawa arai. Padu dikese luwih adu apane tarikon apane dalane. Adu saking hak. wa nazala fi saqifin wa qad saluhu ayu harima wadiyim wa alahu alaih. Niki sak kodiya ini kalau terang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki teng ayat walakot karomna nopo bani Adam. Walakot karomna bani Adam. Ngendikane pangeran nani rujuk teng pangeran dia. Ini ki kaedah unipun gitu. Nani rujuk teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kula aturaken. Na rujuke Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah, nggih. Karena istilahku mulyakno bani napa? Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing jabage musnad ilah Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulia cara Allah itu sepunti. Nggih, mulia cara Allah itu apa? Sepunti. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulia cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nani rujuke teng Allah. Ini kula terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam itu tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan nggih, kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa? Laut. Dan mereka saya beri rizki minatoibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif. Namanya apa? Toibat misalnya. Wafat dolnahum ala kasirim miman kholakna apa? Tafdilah. Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadikan ideologi-ideologi besar dunia. Jadi ini rumah tenan gitu, ben sampai nak ketemu pangeran selamat. Wanja nangel, mas ngaji niku niatnya itu boleh selamat nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terangkan ya. Moniki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah ning ngarepe sampean gampang ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sampean tanggal maksudnya sebut Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi sehingga punya tradisi nak di anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem, lagi lahir sudah dianggap apa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama tapi lewat KB. Masih tidak satu tapi pinter dua. Romolane rata-rata kiai ku nentang KB. Niki kula cerita. Artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk misalnya daerah transmigrasi, tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah cara ideologi Kristen anak lahir itu membawa dosa sehingga punya utang jasa sama Yesus karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam buat anaknya gendo, buat anaknya bajingan lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah, dia tetap anak yang apa? Suci. Ini sampean perhatikan. Nah sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini mulanya benar ya. Fasodakawaw lazim ketika Allah ngedikan kalla innahum arrobihim yauma idil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab. Kena hijab ngeten ya. Contohnya ini pentingnya ngaji. Ngapa kulon? Misalnya kulon itu seneng Quran. Seneng maca tasbih. Seneng ngaji. Seneng mulan. Sehingga dua anak pertama itu semua. Aku mesti mati. Nak mati aku dono sing terus nagomu. Anak-anak ulanang bisa terus nagomu. Semua ini raka ruan. Ya bandingannya aku. Aku. Ini pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten. Duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tegal. Dirbule ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Wong enakno mantuku. Bareng precet lanang seneng ora kuan, ora kelyo. Kelih debek nilai-nilai dunya. Ya saiki kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki bayi apik larang irgane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan kok wonten trafficking perdagangan anak bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nak gak pincang gak picek wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi. Kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak edi napa? Gitu. Ya iki sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan pancen dosa penggaweane ngrasani wong. Tapi hikmahe yo gedhe. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap napa? Trafficking itu pelaku-pelaku penjualan napa? Anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR, ya, PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal, ya, gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Memang kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, ya, selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja itu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Ini itu dibuai secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya apa? Dijual. Belum nanti di Kucing. Di perbatasan Malaysia dengan Budi Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, mulai itu tidak bisa. Mulai Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul walu dal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manak. Asal anak iku dadi ana banggaku. Iso mbok etung to, misale anak 10 kiri kabeh busung lapar banggane ning ndi? Dadi aja jumlah ketok tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang motone hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis iku sing ono banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula crita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB. Nggih, rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa? Hidup yang lebih napa? Baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nggih. Ben sampean ngrasa dosa nak melarat teman-teman ben ngrasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya ku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransekno. Sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar. Enggak pas tuwek 10 miliar. Sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya dua anak telu. Kue singkiai musola langgar penceng, ya dia anak telu. anak lahir hamilnya wis diutangan. Lahir yang ngambil duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang. Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak Imam Musola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Kowe ini sinau tenang nanti jadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radi duwe kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong boten nuruti nafsu boten. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dimengerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora nduwe warisan saake napa Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi dirka. Yusikum wa fi auladikum lidzakari misu khadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa matarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma antaraka in kana lahu wa Quran bakas warisan nganti bulet. Dirka ngene lho jong, nek anak wedok sitok untuk separo, nek anak luwe sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi cukup sing dibagi ra ono. Paham ya? Saking Qur'ane napa mboten sakti. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro. Tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing di. Lha opo direwangi ono gawe asnul masalah, ono raut, ono aul, ono gawil su, ono sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan termasuk ada aturan umum dari Quran wal yakhsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anake Cina duwe asuransi tabungan? Sing anak telu ora jelas jaminane. Mitoni duwe-duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Duwe tekan beranjak pubes dititipno wong. Mas mbok kon apa terserah pokoke anak kula saged mangan. Ya ini ngemakdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gadah resep dalam ini, gadah resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram. Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya, ini bedean. Cina anaknya lahir precet, misalnya. Di deposito ada 1 miliar. 1 miliar ini akan tumbuh besar. Karena deposito punya bu. Pak Kaji yang suka di 1 miliar, di toko ada sapi. Kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belajar 1 miliar, 1 miliar untuk sapi biru-biru. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat dibanding pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Paham ya? Sama kok sing larat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere duwe deposito mok 1 juta. Demi anake didepositokno. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mok 8000 napa 800 niku. Pinten? 1000 ya, 1000 ya. Kira-kira saya kowe kak kaji utawa ora kaji petani duwe dhuwit 1 juta anak mprecet kanggo ana pitik kabeh padha kabeh kira-kira bungane dhek 1 juta ning deposito ampek perkembangan pitik iku kira-kira banter pitik Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kula nu sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kula pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka. Ngenerangno jolo-jolo pak ora paham-paham. Dari kula nu sering diundang misalnya bareng profesor jadi podo-podo tak waras sih maksudnya ini buatan repot cara gawe rumus buatan apa? Buatan repot kalau mesti tekan diundang karena jelas ya paling orang 6 orang 8 gak lebih gue yang pintar banyak yang angel maksudnya itu banyak udah yang pintar yang waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak halal dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif misalnya. Selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat. Apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank. Itu bodoh perbandingan apa? Mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Paham ya, uang deposito ada 1 miliar di bank ya mana? Dituku ada sapi 1 miliar buat ternak ya apa mah? Mana dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak nopo. Mana baca ngaji ini sampai mikir tentang anak. Sakit anak wong dolim miso kompetis secara sehat. Mergo wong tuane mikir tentang anak. Duh anak santri saya naik di wedding rumah. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Upio le didik agama. Lho kula nanti marah lho, saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah marah, saya pernah marah. Tapi kula riyen donga teng pengiran ya Allah, saya tidak bisa, tidak boleh menterlangkan anak. Kula agar mau ayat Farouk itu ngisin ke pengiran. Gunane apa ana ayat Farouk, itu nak mati bludas, bludus. Terus bludas-bludus malah, sing lepas jenazah mesti nak wonten hak adami, dihubungi keluarga. Orang duwe tirkat itu hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati buatan apa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah. Nah tirkah dibagi. Sampai Nabi ngedikan idza mata ibnu Adam ingkoto amaluhu ilamin salasin. Salasin dimulai sodakotin jariatin. Tapi nak rati sodakotin jariatin. Ya mata-mata tenan. Orang-orang ilamin salasin. Orang-orang sodakotin. Mata beneran. Padahal jelas-jelas yang hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sodakotin. Jadi kayak nak mati, kepingin orang ingkoto amaluhu, kepingin orang putus, kudu dimulai, duwe sodakotin. Jariatin. Aw ilmin yang tafa ubi malah orang, wong alim ya orang. Faham ya? Awaladin solikin, nak orang duwe sodakot jariah, angel. Wong mulai lahir wis utangan, engkok ngaji dititip no wong. Misalnya mondok ada buat titip no wong, nah, tepan kia ini kedonya, perangan wedus terus. Faham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong saleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurin kula paling kula kenang sange bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu di-manage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak di-manage secara tertib. Ngaji sak kabeh, dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu mung dakwah kok ngenteni diundang wong. Aron sing ngundang nggih mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak terima. Mergo ora kelompoke dhewe. Mau apa-apaan. Ya kula marahi. Ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang dzurriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Dzurriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Rabbi habli min ladunka dzurriyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedunyan mboten, umpamanya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum. Harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirkah ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulanya betul ngaji ini, adat istiadat, radipopo, biasa marah ini, mau nangantil kulonu marah ini. Napa? Mari. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulanya saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang kumpul itu kan begini ya, bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa? Syariah. Sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMT. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama enggak? Mungkin cepat sapi, Pak. Ya? Sapi, belajar sapi 1 miliar ini ngomong penggemukan, kok cepat suka. Terus badannya paling siap, paling kecepet sitok mati, paling banter. Dalam kecepet mati, bodoh, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi, ini kan jadi apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturakan, karena zuriyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim, ini rumah agen. Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail tenggene Mekah, pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dzisarin inda baitikal muharram. Terusane sebuti, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah, supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene jus teng setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbi jal hadza baladan aminau warzuq ahlahu minas samar. Apa Nabi itu kedonya? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali dungo mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup pasti napa? Sampai anak Julius Benas sajdatan yang diwari warzuq ni ora bifirli tok Rabbi firri warhamni wajburni jono napa warzuq ni sing biasane nak ngomong ora di dhuwit oleh maca kol-kolah fase warzuq ni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampai tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ini sinetron-sinetron itu. Semua Pak Tom Wahyu, Kartoan Cuweka, Bluewater, supire itu mantan santri, kewetunan. Nak diutang pas sholat, tiga sentak-sentak, sentak-sentak. Ya karena saya ini gambaran yang nonton. Sing di dunia Cina, satpame alumni pondok. Sing di dunia orang sholat, satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir, ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, karena dimulai dari anak kita lahir. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku yang melarat, misalnya kayak pitik loro. Coba pitik didol, gue bapaknya rokokan. Dan gue lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo? Bisa. Kulo sering nangisi umat Islam. Kulo sering diskusi ngaten sampai orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa? Kuat. Ini pun jadi titai pangeran. Kulan numituha ula iwaha ula imin atoi robbi. Ini ku ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Nggih, kula bandingaken nggih misale ngaten. Teng ayat iku kullan numituha ulai wa ulai min atoi napa? Rabbik. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama, sama persis. Itu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasilo duit akeh. Ternak sapi halal juga ngasilkan duit. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di Doli yang ngasih lo duit akeh. Di situ ada becak ngetro hidung belang, ada taksi ngetro hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto lamongan dan sebagainya. Paham ya? Artinya ya warung doning kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasil duwe. Jadi misalnya kono ditutup supir taksi ya kelapaan, ojek sing mangkal ning kono ya kelapaan. Paham ya? Bakul soto ki napa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel. Ya sama. Karena 24 jam ono ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis ki napa? Payu, soto lamongan nggih, payu. Gere tasbih kitab yo payu. Sama ning gone doli gere napa? Kondom nggih napa? Payu, obat kuat nggih napa? Payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Lho konser musik ku yo padha kasil dhuwit panitiane yo bathi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso bathi padha. Sama. Lho itu hebatnya Allah bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Ya nggih to, kados Hawaii Hong Kong, wisata internasional yo ngasil dhuwit. Sapa sih ra sepakat nak Mekah Madinah yo ngasil apa? Dhuwit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Pas bolak-balik ya menyen ngono-ngono bebas, mimpine wong apik ora bebas ya. Urusan bebas mek napa? Gak. Kowe ternak sapi mek turu-turu klunak kuno, iya wis ngasil lo dhuwit, mek tinggal jamaah, mek tinggal duha ya ngasil lo dhuwit. Padha Cina wong apangop di deposito ya ngasil lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sakober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi ngendikan al-mu'minul qawiyyu khairun al-mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, somangan piro-piro, piye meneh. Ngurip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anakmu lagi lahir wis ra apa-apa nih. Kowe kepengen mati suwayahe lah anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora dipopo ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman nggih Bapak, makanya nggih pentinge ngaji kalian ulama ngoten nggih. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana nggih. Tidak sederhana. Dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah, termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya termasuk yang dimohonkan Ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki. Bon ini harus jadi pengalaman kita ya. Sebab niku Bani Adam ini menjadi terhormat kalau dia sesuai aturan Allah itu halal. Dan di zaman akhir halal itu grogi dengan keharaman. Tapi grogi ini grogi yang salah sebetulnya. Mulane kula nu sakniki mikir kados masalah pilpres, masalah pilkada, pileg, pemilu legislatif kula mikir. Sebetulnya PR-nya kiai itu gampang. Mesti diridani pangeran itu gampang. Bikin pola pikir masyarakat itu sehat itu saja. Sampai ndak harus takyin menyatakan dukung si A atau apa? Si B. Kulo nu anggere tahajud ngrasa dosa mbek pangeran ngeten. Sistem yang tidak bisa kita tentang ning akhir zaman itu kan sistem demokrasi. Di mana satu orang satu suara. Nah, kalau sudah satu orang satu suara, maka PR kiai, PR ulama itu hanya satu, menciptakan masyarakat sing cara berpikir Islami itu saja. Karena dengan berpikir Islami, maka pilihan itu akan dijatuhkan pada calon yang lebih dekat dengan aturan apa? Islam. Ya saat ini ngeten, ini contoh paling gampang ya. Kalau sistem demokrasi kan satu orang satu suara. Misalnya jumlah lonte ning Indonesia 50 juta. jumlah santri 20 juta itu menang di kira-kira. Misalnya jumlah maling itu 50 juta, jumlah wong saleh 20 juta, menang partai Malik. Karena sistem demokrasi suara lonte yo sitok, suara maling yo sitok, suara koruptor yo sitok, suara santri yo napa? Sitok. Berarti untuk kompetisi ini sebanyak mungkin kita menciptakan santri berpikir Islami, masyarakat berpikir Islami, sehingga suaranya dia akan diberikan pada calon yang Islami. Nggih sampean iso bayangno, misale sampean calon DPRD Surabaya. Ada sering kampanye ngritik Doli, mesti ngomong ramilah kowe. Pemane ada kampanye, "Wah, kalau saya menang saya tutup." Wah, mesti dijeng. Ya sama. Misalnya ono calon presiden atau wakil presiden yang terkenal anti tahlil, wah rasido. Ora ro. Rasido. Mergo resiko ngadepi kaum nanti. Ada sing buat tahlil ora kok ora tau anti tahlil. Nah, sebetulnya dengan sistem demokrasi ini kan kompetisi terbuka. Sejauh mana kita menciptakan masyarakat yang cara berpikir Islami sehingga suaranya satu ini ya diberikan untuk sesuatu yang Islam. Nah, dalam hukum Islam bukan mungkin toh demokrasi itu benar. Kalau dalam hukum Islam kan orang yang salah itu tidak punya hak pilih. Dalam hukum Islam wong nak fasik, misalnya lonte, WTS, bajingan, maling itu ora duwe hak suara. Mana ada hak suara untuk negara ngawekno anak dhewe lho rasa. Nggih to, gitu hukum Islam wong fasik, kemana ada ngurusi wong liya, ngurusi awake dhewe mboten apa? Sah. Sehingga dari awal suaranya ini memang dihilangkan. Paham ya? Tapi dalam hukum demokrasi kan sama, kan orang nakal sama orang soleh sama-sama satu apa? Satu suara. Nah, dalam hukum Islam yang fasik niku dadi wali mon mboten sah, dadi wali anak dhewe mboten apa? Mboten sah. La ilaha ya tali fasikin. Mulane lewat ngaji niki sampean kudu pinter-pinteran strategi. Mulane dawuh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang itu tidak berhak jadi tokoh agama kecuali punya tiga hal. Termasuk ilmal ulama, wa hikmatal hukama, wa siyasatal muluk. Strategi ngatur kerajaan. Nggih to, dawuh Abdul Qadir termasuk ulama itu harus punya siyasatal muluk, ilmal ulama, wa hikmatal hukama, nomor tiga wa siyasatal muluk, strategi kerajaan. Jadi wow, sampean bayangkan, nah anaknya Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber, wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta, merga ini kira-kira lah, itu cek iso melaku danga. Mau gawe koperasi bangkrut, gawe toko pinggir terminal, itu cek iso danga. Sehingga anaknya Cina iso lah, lagi lahir wis duwe utang, uripe dititip no uang pas puber. Kok danga? Tak kok piye ana peluang ta ora ning Malaysia. Pabrik sing kowe kerja aku mlebu oleh ta ora. Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Membandingkan ciri agama itu berkompetisi fastabiqul khairat. Piye oleh jupuk setar. Ora mesti jupuk setar. Sampai sekedar mempertahankan hidup mboten. Mboten sak. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Zuryatan apa? Dia. Mulanya ayat ini harus populer bahwa Quran itu takut sekali ada generasi sing zuryatan apa? Dia. Ya lewat ngaji ini sampean mungkin langsung dipenggalih ya, terutama sing badhe kawin-kawin sing wis kecelakaan wis sing dibaleni. Kita harus apalagi sekarang. Sekarang itu semuanya mudah. Karek butuh tirakat. Kalau tirakat mboten kudu sampean poso niku mboten nggih misalnya sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya misalnya di duit 2 juta kena nggo gaya tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya mbok investasi kan mudah sebetulnya mudah kan. Ciri agama itu mudah yuridu wa bikumul yusra iki kados kula ngenteni mun gak ada anak kali kula niku mboten sugih omah kula niku rapi tapi pirang-pirang mergo tak pikir-pikir sampeyan anakku melarat minimal di omah kula di omah telu wa papat. Ya ora ono sing apik, tapi akeh. Kepikiran kula anak anakku papat ya disitok-sitok. Dadi nek aneng-nengan wis koyo rasa omah kan iso dilihat. Tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan nyai masih berkutat urusan keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik mboten. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita napa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Kalau ngaji ini bukan main-main, saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya omah, kenapa saya senang gawe omah? Ini pentingnya omah. Sahabat Ansor itu dilem Allah ora krono imane. Sing didisekno masalah gawe omah. Iku disebut ning Quran walladzina tabawa uddaro wal iman. Tengene surat Khasr, surat sahabat itu dilem Allah, sahabat Ansor itu dilem Allah napa? Sahabat sing apik ku sapa? Walladzina lan wong akeh tabawa kang menyediakan sahabat daro ing omah. Lagi wal iman lan iman. Walladzina tabawa uddaro wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim. Ini ku ceritane sahabin pidina. Niku wonten 70 sahabat Ansor sing pas musim haji ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah tibang jenengan ning Mekah disiyo-siyo pindah mawon teng Madinah. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? Iku nyediakno jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat Muhajir. Sampai Quran ngelem sahabat Ansor jenis tabawaud dar. Kuwi iso bayangno Nabi misalnya dakwah ngisor kali, ngisor jembatan. Fahmi. Mulane kula nu lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, Pak. Anggap saja itu sarana perjuangan. Jika masalah rumah selesai, paling tidak anak kita saat puber, saat beranjak dewasa, pikirannya wis dakwah. Coba Ustaz Ustaz ning desa iku, pikirane dakwah banter omah numpang. Kok nak rapat aja ning omahku. Nak mertamu aja jam sakmene, pas ono IP-ku ono mertuaku, aduh. Apa rapatnya pelaturannya pirang-pirang. Lah numpang ya. Resikonya orang numpang kan kakean pelaturan. Gitu. Nak dulan joyami ini. Pas iku mertuaku ning omah. Ya joyami ini pas IP-ku nyetel di TV. Praloro. Jajal om dewe. Gwe rapat nanti jam loro bengi. Sampai sibuk sing wani loro iso. Kok ngomong-ngomong. Itu hebatnya Quran. Sebab itu sampai Madinah itu disebut Darul Hijrah. Omah itu. Mergo istilah omah itu yang dipakai Quran tabawa udar wal iman. Nah, kita sekarang itu lemah sekali. Kita-kita orang soleh itu lemah sekali. Mondok tanpa visi, nyai tanpa visi. Mbah sak mlakune, piye meneh disi-disi yo ngene. Sak mlakune. Iya, sak mlakune itu memang enggak apa-apa, tapi urusane kedzalimane berjalan secara cepat. Paham ya? Kesalehane tidak cepat. Yo kalah. Nak kalah kita disalahno pangeran, mergo kalah kompetisi. Lho riyen sampean tak critani, ini kula crito iki khas seorang alim, kula crito. Sahabat riyen saking kuwatire setiap saat perang karena kondisi napa? Perang. Niku turu mawon pinggire pedang. Sing sahabat marat-marat iku nak teng dalem nganggur iku gawe panah. Sehingga setiap kali ada instruksi perang dari Nabi itu mereka minimal duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang. Ora kok wis melarat terus turu turu karwane kok nang ngongkon. Ah perang pas kowe camuk lagi gawe panah. Wong kafir sing panah ya kowe lagi gawe karek barek panah. Itu saking hebatnya sahabat. Jadi sahabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka siaga betul. Sebab itu Allah gadah sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran dengan redaksi wasari'u fastabiku wasari'u lan gegancang ana sira kabeh. Musara'u artine alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan. Fastaku maka berlomba-lombalah. Tidak ada di Quran yang menyuruh semua bentuk kebaikan dengan si wasari'u fastabiku fafirru ilallah firar melayu nama melaku. Melayu. Nah kita mboten, senengane duwe filosofi alon-alon asal napa? Kelakon. Wah sing dolim buanter. Yo keyok. Masuk adat-adat mbok. Tapi kula mboten kampanye lebih cepat lebih baik mboten. Awak. Engko pas ngaji ngaten istiqomah wae jari MC mugi-mugi mlaku berarti lanjutkan. Wah yo repot alon. Wah bakas pitik. Jadi pro rakyat, mereka pita ekonomi apa? Rakyat, berarti pun ngaji ini pun lengkap. Lanjutkan, lebih cepat, lebih baik. Bakas pita berarti pro apa? Pro rakyat. Wah, ya parah. Mboten kula mboten nate guyon nggih, pancen kula serius iki. Kula nak gadah pendapat karena ini urusan agama. Niku pun kula pikir tenan dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kula tokoh panutan kula ni Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu disolati dua rakaat saking takutnya kalau hadis itu dhaif atau maudhu. Padahal beliau sudah melakukan check and recheck secara ilmu jarh wa ta'dil sudah dicek. Tapi wa semantan masih disolati. Saya juga sama. Mungkin tidak se-ekstrim Imam Bukhari, tapi saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti saya istikharah. Karena ini masalah agama, tanggung jawab saya di depan Allah. Nah, ini ngarepi sampean paling banter sampean kecewa terus seneng kula iku sepele. Ora sepele banget. Ora disenengi wong ya biasa, disenengi napa? Biasa. Lonte sing seneng akeh mun nek kiai. Nah, kula niku dalil kula sederhana. Kowe dadi lonte ya ana sing seneng ana sing gedeng, dadi kiai ya ana sing seneng ana sing gedeng, regane urip. Maling gak is maling, sing ulung ya akeh kok piye. Dene yo diikatan. Maling dhewean yo ora iso. Faham, ini perlu kula aturaken bahwa kesalahan itu harus kuat. Karena semua redaksi kesalahan teng Quran itu tidak ada sing alon-alon asal kelakon. Semuanya dengan redaksi wasari'u, fafir, fafirru, fastabiqu. Tidak ada yang bahasa umsu kon lakun mboten. Fafirru ilau ilallah. Kanjeng Nabi itu hadis-hadis sing ngoten al-firor al-firor ya ibadah wa ayo lari karena kebaikan sekali kalah setar, kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatilan. Kalau tak cerita ini tak hadis binik mani. Kalau tak hadis binik mani. Kalau ini dua jamaah kata. Sebagian mereka orang kaya. Ini sebagian mereka orang kaya, sing duit miliaran. Nanti tangklet kalau Pak Bahak, saya ini orang kaya, punya uang 1 miliar. Itu menurut Pak Bahak dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Kamu tidak harus ngasihkan uang 1 miliar itu menjadi masjid, tidak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Apa itu jadi amal baik saya, Pak Bah? Kan tidak untuk masjid, tidak untuk madrasah. Ya itu enggak apa-apa. Sertifikat kamu untuk anak kamu enggak apa-apa. Tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi, tempat niklab. Ini pentingnya sebuah kompetisi. Misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja. Misalnya 400 meter persegi, sampai beli 1 miliar. Tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya kan. Nak sing duwe wong soleh, Pak Kaji. Umpama ora dadi masjid ora dadi madrasah, tetep daleme Pak Kaji. Engko subuh-subuh ana metu nggawa tasbih. Magrib-magrib ana Pak Kaji mlebu omah nggawa tasbih. Tapi kalau yang beli orang nakal, tuwek wong rambutan ping go gitar. Metu ya wong setengah gawa minuman ngefly. Nah, padahal dengan suasana Pak Kaji ini itu dengan sendirinya meskipun ndak masjid ya. Dengan sendirinya tangga-tangganya pengen niklap ning pinggire sungkan. Oh iku Pak Kaji soleh, pegane maca Quran sungkan nggih niklap niku. Berarti radius dari sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. Paling tidak terjamah suasana maksiat. Sampean di dunia hasanah karena tetap milik anak Anda. Wa fil akhirati hasanah karena tujuan beli adalah mengantisipasi kedzaliman kemaksiatan. Niku seneng. Nggih Bapak cocok. Kula nggih ora rugi, maksudnya dik sambil ya. Kula nggih tetep derekno jenengan artine ning akhirat. Tapi kaya aja kaya tomak, karena aku ora manfaat wae tomak nek ngene. Mulane dadi kiai yo tirakat bal. Nah, cara kiai ini ra tirakat, lek subangno pondokku tak go bangun pondok dadi. Lha jenenge kiai ra tirakat. Artinya ini gini lho, ben sampean iso mikir. Hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim. Saat wong nakal tuku itu 1 miliar, gedung yang dibangun mungkin niklab atau karaoke atau tempat-tempat nakal yang lain. Paham ya? Mengani pulau nyuwon guys, nak memiliki wanton jamaah sing suga, ini seneng tuku tanah betul apa-apa, terutama tanah yang berpotensi dipakai kedoliman. Misalnya pinggir jalan itu kan tamat tuan tuh, ke depan nanti di era modern pinggir jalan tamat apa tuan. Jadi suasana di situ terserah yang punya. Nah, sing duwe Pak Kaji, mlebu metu Pak Kaji gue tasbe. Nah, sing duwe wong nakal mlebu metu rambut pilokan gue di kita. Dan itu kalau kita tidak kalah kompetisi ya pasti begitu. Iku wingi pas umroh bareng kula cerita, Pak Bah, saya kemarin beli tanah itu sekarang barokah sekali. Dia beli 250 juta, sekarang ditawar 600 juta. Terus saya tanya, tapi tidak saya jual Pak Bah. Kalau yang jual kudu solehnya lebih tinggi ketimbang saya. Karena kalau yang beli itu tidak soleh nanti jadi. ya potensi maksiat lagi. Kula nak masalah ngoten ning dawuh guru kula. Kiai Memun Mbah Mat ya. Kiai Memun guru kula, Mbah Mat abahe Kiai Memun. Kula cek eling. Niki cerita ijtihadnya kiai. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu ada warung pantura itu miliknya Gus Said. Gus Said itu murtranya Pak Hin. Tanah itu dulu mau dibeli Cina 2 miliar atau 3 miliar. Zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali. Terus banyak kaji-kaji yang ingin ke tanah di kawasan situ. Itu dawe bangun, dawe guru-guru kulo. Kue atok rakaji timbang tanah itu buat dol Cina. Karena apa? Efeknya luar biasa. Kalau tanah itu jek milik uang Islam minimal, enggak menjadi tempat maksiat itu minimalnya. Maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana taat. Kalaupun enggak menjadi suasana taat, minimal tidak menjadi suasana apa? Maksiat. Dan sampean bayangkan, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, pinggirnya itu Serbung. Serbung itu untuk lokasi lokalisasi setengah. Nah berhubung saya ini digawe warunge Mbah Said, ada santri gue Alfia, ada ketunan Mireng gue Alfia, kesak-kese. Soalnya walhasil masih tak bingung lah, sarungan ketunan. Lah anak itu sing tuku wong nak. Sing bengi ya bertebaran nggih wong. Berhubung warunge santri. Lah malah kiai-kiai komentar kiai kok kedunya. Lah yo repot wong sapa wong drengki ora yo ora ro ijtihad yo. Oh, roe ora ro kiai sugih jare kiai napa? Kedunya. Mbok ijtihad sih tak dol dol mikir. Utake mesem. Ora gampang suudzon lho. Cek seneng ya suudzon yo napa? Barang kiai sugih jare kiai napa? Lho kula termasuk yang dukung. Saat itu saya itu berproses. Ini kan, ya itu tadi, hitung-hitungan ijtihad. Sekali salah langkah itu fatal. Coba sekarang sampai mikir, Surabaya itu kota besar. Kalau yang di dekat-dekat Masjid Akbar, dekat Sunan Ampel, dekat Masjid Kemayoran, akan menjadi suasana Islami. Sama yang dekat Doli juga akan menjadi penjualan kondom, obat kuat, dan sebagainya. Karena cepat-cepatan kompetisi, cepat-cepatan membuat suasana. Coba kalau misalnya desa sini ada kelompok ngaji gini, wong go jalalan kurang asing. Mergus biasa ana wong nggawa tafsir nggawa kitab. Misale ning kene kok ana wong sugih nakal. Misale. Terus dhek iki suasana nggawa gitar, tiap sore ana cah gitaran. Suwe-suwe sing nggawa kitab sing isin. Mergo kalah kuat nek kelompok sing nggawa napa? Gitar. Tapi nanti yang nggawa kitab oleh kuat sing nggawa gitar sing isin itu disi-disian kompetisi. Saya punya santri di Jogja, di perkampungan orang nakal. Diambake tiyang sugih. Gus saya itu punya uang 500 juta. Saya itu udah alim, tapi saya seneng jenengan. Cara jenengan dipakai apa? Ki gawe pondok putri. Lah kula ora kiai nggawe pondok putri. Tapi ono syarat e kudu mewah. Nek elek haram. Lah terus fatwa nek elek napa? Haram. Lah terus tujuannya apa, Gus? Ngene. Pondok putri radiusnya iku 200 meter persegi sing sitok tak ada kok pol kulon. Sing sitok tak ada kok pol wetan. Nah, tujuannya apa? Wes pokoke anut ngono pokoke nek dadi lagi takok meneh tujuannya apa? Mun dadi kondo. Terus kalau ceritane, sampean gak kudu ngalim. Sementing mbak-mbak yang sudah jilbaban itu kalau pagi ngaji di pondok timur, sorenya di pondok barat atau sebaliknya. Sehingga di kawasan situ terbiasa wong mlaku jilbaban nutupi aurat. Ini harus menjadi suasana, jangan sampai suasana diambil alih sing kulino liwat wong katokan cekak, mblodor ketok payudarane. Karena ini efek sosialnya luar biasa. Kalau suasana nakal lebih cepat, sing jilbaban sing isin. Nah, suasana jilbaban lebih cepat, sing glodor isin. Ini hukum sosial. Lalu mandi tenan, saat ini pun berjalan 2 tahun mandi. Akhirnya sing biasa karo antik minimal celana nan isin. Mergo kan kontrasi nemen, mosok wong jilbaban dijejeri wong apa? Karo antik. Lah nek celana ora mirip to kok. Gak jumplang teman-teman. Ini pentingnya kompetisi. Ya yeah, pentingnya kompetisi, tapi buatan kampanye loh, kalau sama lebih cepat lebih baik buatan ini buatan. Artinya semua redaksi Quran tentang kebaikan itu pasti dengan redaksi fastabiqul khairat, fafirru ilallah, wasa riyul. Semuanya bentuk cepat-cepat, firor. Dan sama yang khawatir dengan ini kalau kampanye ya kalau sudah baik lanjutkan kan gampang itu. Ini pentingnya ngaji, kita punya sanad keulamaan, kalau gak ada sanad tuh guru kulo. Niku riyen Mbah Mun kalian Mbah Matu sampai ngoten tiang-tiang Blitung niku nek ape adol tanah teng Cina dikandani. Ki adol tanah kok opo? Nggih kaji, Mbah. Sing nuku sapa Cina, atok ora kaji. Perhitungannya bukan nilai jualnya, nilai efek napa? Sosial. Paham nggih? Kalau terus buatan gedeng Cina, buatan Cina sing apik, kata, yang masuk Islam, kata. Cuma efek kan ini bisa kamu bayangkan, efek dimiliki non Muslim dengan dimiliki Muslim. Kan iso boe pun kau deh. Saya lele Pak Kaji nak duit tanah minimal di gayo mahanae. Saya lele Pak Kaji nak esok mau coba tasbih mubang mubang, kok sore yang mau coba tasbih. Paling tak suasana ni Pak Kaji mlebu metu gawat tas. Saapi api ewang dolem tu gawat gitar ngalor ngidul. Maghrib maghrib nyetel tip. Terus paling apik lah. Dan elek terus jadi produksi sabu-sabu tu malah. Malah ni penting. Malah ni sampean kulo nyuwun gih. Nak sing suge atau setengah suge. Nanti duit tuku tanah. Terutama yang potensi untuk kemak niati ibadah, niati apa? Ibadah. Boten niati taksirul mal boten. Niati apa? Ibadah. Nak sampean ra sugih kaya kula misale, iki santri ini sing sugih. Nak sampean ra sugih ra dikonco wong sugih, Gus kon salat mau teng omah. Cek sial iki ra sugih ra dikonco wong napa? Sugih kok entek urip kok wis napa? Tapi kula alhamdulillah ge. Ajaran kula ngoten diterima betul, diterima luas. Di Jogja, di Madiun diterima luas sehingga orang-orang kaya itu saat ini mikir tenang nggih Gus tak rasa-rasa no tak tabung ning bank ora pati manfaat ora ono ibadahe nah, tak tukono tanah sawangane paling enggak menolak potensi kemaksiatan minimal itu menolak potensinya padahal cara kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh semua bentuk antisipasi terhadap kemafsadahan semua bentuk antisipasi terhadap kemungkaran itu sudah ibadah. Nanti kalau sana itu juga ada santri-santri yang di tanah tempat pinggir kota. Sering kegoda. Artinya itu songkok tuku 600 juta, saya ditawar 2 miliar. Sering kegoda. Apa ini gimana? Malah mau dibeli sama pengusaha itu. Sudah naik tinggi. Coba, benar. Wah, sebenarnya nak betul kudu sing tukul, wes oleh di bang sampean itu udah udi. Kula niku krasa tenan nggih sawise ngaji kulan numiduha ula iwaha ula imin atau inapa rabbi sama doli juga melahirkan komunitas rezeki Sunan Ampel juga melahirkan komunitas rezeki konser musik yo ngasilo dhuwit kiai pengajian yo ngasilo dhuwit wisata Hongkong yo ngasilo dhuwit wisata Ka'bah nggih ngasilo cuma kan akan naif ketika wisata kebaikan amburadul sing maksiat melejit. Ini yang kita takutkan. Zuriatan apa? Diangkat. Mulanya ketika Rasulullah wafat, ini rungokno tenan. Rasulullah itu wafat, iku Abu Bakar memanage negara secara rasional, secara negara modern. Ya iku ana presiden, ana umara, ana wuzara. Kenapa Abu Bakar tidak niru persis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden, sebagai kepala negara. Tapi era Abu Bakar dimana secara rasional, secara hukum negara modern. Iku ono presiden, ono gubernur, ada menteri. Abu Bakar bertindak sebagai khalifah, gubernur yang Mesir, Amr bin Mu'az, di Syam, Muawiyah, di Medina, artinya dimana secara apa? Modern. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena kan tidak lucu ketika negara zalim dimana secara modern, sing negarane santri dimana secara ambu? Akhirnya kiai soleh ditamu nanti jam 11 bengi. Pak kiai wapi antamune 24 jam. Akhirnya kiai ini lagi rong tahun kiai matek jam ora tau istirahat. Paham ya? Wis ngono tamune pasien kabeh wong diutang wong bingung. Dipethuki ka? Semoga oleh ngatur negara tertib, tamu kudu prosedur. Ini penting. Ana sing kula kenang saking bapak niku sering ngendikan ngoten. Wis sahake ngandel aku kiai wis suwi. Susah jadi kiai ra tertib itu susah. Nah, contoh gampang kiai sing enggak tertib misalnya ngeten. Sampeyan dadi kiai apian, anggur wong mertamu. Padahal sing sering mertamu iku nek wis sering wis kendel mertamu ning kiai iki sapa wae ditamoni wong iku. Wong niku hobi. Wong seneng sowan kiai napa? Angger sing sering sowan sampeyan takono kiai liya terus saiku ya sering sowan kiai iku. Wong iso napa? Hobi. Jare nek sowan kiai adem atine wis ning omah bojone ngamuan. Soan kiai kan ya naturane to. Misale di jam yang memang jam menerima tamu. Terus kiai itu kan tokoh agama, mestinya konteksnya juga hal agama. Coba bandingkan dengan zaman sahabat. Sahabat itu soan Kanjeng Nabi ge soan. Tapi karena Nabi itu tokoh agama, tokohannya juga agama. Misalnya ana sahabat sugih, takokane sepundi? Yas'aluna kama dza yunfikun. Nabi kula niku sugih. Duit kula baleni mate iki. Nabi itu hubungannya kenal manusia yang Allah Subhanahu wa taala paling hebat. Tapi manusia Mekah kepingin ngukur kenabian mau terima anak isop berhasil mengeluarkan nak masalah ngeluarno air ora kudu nabi, tukang geologi ya iso, manut-manut nggih. Lah sampean tanglet, tapi Mekah itu tandus, Gus. Kan butuh banyak. Iku mau klaim tok. Iku akal-akalane wong kafir. Nabi Muhammad teng Mekah itu sudah generasi yang kesekian. Wong sangka Sayyid Adnan mawon pun generasi ke-6 ke-7. Napa male sangge Nabi Ibrahim. Dan tidak ada sejarah penduduk Mekah mati karena kelaparan atau karena kehausan. Kalau balik ini Nabi ini Mekah itu mengenerasi ke-6 sanging Sayyid Adnan. Artinya sudah ada kehidupan sebelum Nabi Muhammad. Kenapa setelah ada Nabi Muhammad malah seakan-akan butuh air? Padahal tanpa Nabi Muhammad pun air sudah tercukupi. Buktinya sebelum itu ada kehidupan. Bahwa bicaranya itu nyatanya dahulu bukan berarti tercukupi airnya. Iya betul. Tapi saya kalau Nabi Muhammad digawe ukuran Nabi orang nak iso mengeluarkan ini ku tak anut apa tak anut ngengel-ngel apa ngengel-ngel Nabi teng Mekah ini kan sudah generasi ke-6 saking Sayyid Adnan. Nah saking Nabi Ibrahim malah tak generasi keberapa toh mereka bisa hidup, bisa beranak pinak, artinya mereka toh bisa menyelesaikan masalah air, masalah pangan. Kenapa sekarang ada Nabi Muhammad sing kenal noning Allah malah dipersulit dijak bakas urusan iku waktu gale misalnya kula kiai sampean melarat sedurunge kenal kula bareng wis melarat kenal kula Gus kula dongakno supaya rezekiku jembar bareng gak mandi jare dongaku ora mandi yo kowe mulai dhisik wis melarat terus sedurunge dongaku ngobos kowe wis melarat saiki baru bungjuk dongaku sawakane maratem krana dongaku gak mandi yo maratem sedurunge kenal aku paham iku perlu dicatet kowe dadi kok tulis ning buku maratem sedurunge kenal aku. Saya barang kenal aku juga dungo bawa cara mandi ngait-ngait no aku lo marah tu magawan diesel. Saya gitu dungo ngobos, aku memperlancar tradisi diesel uno. Faham ya? Lo buat ini perlu dibahas. Ben wong buat salah faham. Sekarang banyak orang minta ijazah kiai bareng dibawa cara mandi wah dungan kiai ngobos nyatanya rezekiku tetap angel. Lah iya angel mu gawan ngobos atau gawan diesel ya? Wong sedurunge ngobos terus kangen, kangen. Iya betul. Senengane kok nyalahno wong liya. Iku atuh gale ke jodho nang jontok kowe tambah melarat. Kowe zaman cilik ya semlarat, rong rabi ya wis. Lah saiki luwih melarat wajar to melarat dhewe melarat meneh gawe wong liya malah buyute napa? Lah iku ciri utama wong munafik, wong ra bener senengane nyalahno wong liya, ngait-ngaitno wong. Nabi Muhammad itu saiki dadi nabi parek pengiran. Tapi wong-wong kafir Mekah nyalahno keparekane mbek pangeran nak rung iso mbuktekno iso gawe sumur. Iku padha kenyalano kiai sing marai tahajud marai salat mbok salah mergo ora ndadekno sampean suge. Ngono kula paling mboten purna. Ana tamu ya dudu karo suge ta tamu tenan. Tak iso tenan ben kula kiai ora anlah. Ya ajin. Padahal dudu ngomati suge tak nggo dhewe. Kiai urusannya dengan Allah manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nak jawari tahajud tak warai, jawari sholat sebener tak warai. Nak carane golek duit bener sampeyan ya. Sampai orang ngawur kalau rapati ngawur ya biar tidak salah kabrah. Nanti kita akan ngalami kayak kasus-kasus Mekah. Iku wong kafir-kafir nganggep keparekane mbek keparekane Nabi Muhammad mbek Allah dikomersialno, dimaterialno. Iku Mekah kudu dirubah kayak Mesir di Bengawan nih. Ini ku kecelakaan. Mekah mulai disik ya kesulitan air. Tapi toh nyatanya bisa hidup dari generasi ke generasi. Lalu saya kira Nabi Muhammad kok ditugas no urusan banyu. Apa sedurunge Nabi Muhammad rano banyu kan ya ada. Mengenai kulon buatan seneng gak pengamat-pengamat. Pondok itu melahirkan kemiskinan. Urung mondok itu melarat. Nak suge bareng mondok melarat itu salahnya pondok. Sedurunge mondok itu kenapa? Melarat. Malah nama mondok itu melarat kok. Muga suka kok mulia kok apa kok malah podoknya disalah-salah jadi menciptakan kemis gimana itu melarat gawan mulai cilik sedurunge mondok wis napa mun iku salah kaprah ndi mergo ngoten iku bolak-balik perkara kakehan hijab uteke bek napa hijab mana kula nak masalah hijab ngomong nganti ndredeg maksudnya wong Indonesia piye ambak katut-katut. Saya ini presiden Habibie loro kabeh, mau mega jari cek loro kabeh, Gustur loro kabeh, mega. Nah, kalau gue presidennya Malaikat Jibril loro, mau banyak laramu gawan. Mau angger marah jadi salah presiden, salah bupati, ini salah lurah. Rupang satu zaman Presiden Soeharto sih suka tetap suka. SBY sing marah dia tetap nopo. Seneng aneh kok ngait-ngait nombe wongi. Paham, ini penting kula aturakan, itu tradisi kemunafikan, tidak gentleman. Bahwa negara ini ada salah kelola, ya ada. Tapi bukan berarti per personal menyalahkan apa? Negara. Wong kula menangi Presiden Soeharto sampai SBC. Nyatane sampean dhisik sing dhisik suka nggih suka sing larang nggih napa? Larang. Sing raine ngono tetep ngono, sing ngene tetep ngene pancet mawon. Sampean ana berita pertumbuhan ekonomi ora paham, mergo nyangka ora tau tumbuh dhewe. Lah padha wong suka-suka ana berita negara inflasi, ekonomi lesu ya janggal ya. Duit gue kotak ya pirang-pirang, inflasi cah lesu, sapi gue ya pirang. Paham ya? Niki kalau matur bolak-balik ya. Jadi jangan sampai agama itu dibawa-bawa ke masalah materi. Nanti ukurannya materi. Waktu gale teng tradisi kita masih ngoten. Bareng larat kenal kiai, jika ijazah, tetap rasuga jare dongane kiai ngopo. Lho melarat temu sedurunge donga ngopo, suku wis melarat. Paham ya? Ibu tuh gale kue melaku, bareng melaku untuk ontel. Saya kira melaku ni amper sepeda mobil. Lu melaku merak rono sepeda mobil. Disi-disi ya harus melaku. Cuma tepat saya kira gawe ontel mobil. Perbedaan ni perkoron. Hajarnya sedurungnya ya harus melaku. Dan ini kita harus berlatih cara berpikir untuk menuntun kita ke ilmu hakikat. Mulanya dari sikap fakru kadatiyah. Bahwa kamu butuh apa itu dhatiyah, sesuatu yang enggak bisa ditawar. Mbok ya sing kemain pangeran, ora usah ngait-ngait to mbek wong liya. Sehingga kita punya kenyamanan hidup. Orang ngene iki ora kemproh-kemprohan ngene iki. Marat-marate dhewe jare iki kakak sugih ya ora nyapaati, iki pakde sugih ya ora nyapaati. Lah kowe dhewe rasane nyapaati awak, malah wong liya kok nyapaati kowe. Kalau pakde wajib nyapaati ponakan, perkara unsur pakde. Mestine kowe dhewe perkara unsur kowe luwih wajib nyampaati kowe dhewe. Paham ya? Kok malah nyalahno pakde napa? Balik. Kalau orang lain bisa salah karena ndak bisa ngurus kamu, kamu lebih salah karena ndak bisa ngurus kamu diri sendiri. Uteke lho, mulane uteke kudu diservis, dicuci, utek-utek grengki hasud. Nak kowe ra krumat perkara salahe pakdemu sing wong liya. Mestine luwih salah kowe sing ra iso ngrumat awakmu. Saya kira ratus salah Pak Demo pesalam. Malah nak cari Imam Ghazali nak nanya uang percolaan nasab cari Imam Ghazali nak nanya. Uang percolaan nasab cari nak Pak Dini atau Mbah Bayu uang mulia. Dini katut uang mulia. Dini percaya ngono perkara hukum khayal. Di mana uang cari sebenar ditolong Bayu Pak Dini. Jajal saya kini hukum materi. Apa wani? Hal yang tafu nabi akli abaihim an aklihim. Saya ini misalnya bayi mangan, saya aku butuhnya rasa mangan keluarga dewe itu. Jadi Imam Ghazali itu sakit, merovokasi wong dan percaya amali dewe ini sakit. Dia ini nyontok nangat. Orang sering dalam kesalian iktifak bi abaihim. Orang sering dalam kebaikan iktifak ngalap cukup bi bapak-bapak. Ya, aku bapak wong soleh darah di dungak non. Paling gak kecipratan sapa? Sapa. Tapi apa mereka berani dalam hal urusan makan? Mbah aku disini ya semangat, saya rasa mangan bapak warak dewe. Babaku dhisik ya wis ngombe ora usah ngombe kok ra yo seger. Jari Imam Ghazali. Betapa manusia itu dipek menake dhewe. Kalau mereka berani mengasumsikan amalnya mbahnya sampai ke dia, harus makannya dia juga sampai ke dia. Babaku dhisik ya wis kawin, saiki ora usah kawin. Yang bekar-bekar dhewe. Darinya kula critane, betapa manusia itu mudah didikte oleh khayali. Kowe dhisik ya wis marah. Zaman Pak Dem melarat kowe ya melarat. Zaman kakak melarat ya kowe melarat. Lha saiki Pak Dem sugih, kakak sugih. Seakan-akan melaratem dengan sebab Pak Dem gak ngurus, kakak gak. Padahal sedurunge kakak sugih bareng-bareng melarat. Saiki kakak sugih kowe ngunsur melarat pergo kakak gak ngurus. Iku drengke napa drengke? Lah nek melarat rono kakak mire bener kowe dhewe sak miliar. Dicolong KKM, terus kaya saya ingin melarat bener, melarat itu kerana KKM, itu bener banget. Mboten padha melarate, cuma KKM mentase. Lah saiki bareng kakake mentas sugih jare melarat mergo kakam gak nu gak. Padha Mekah itu sudah kesulitan air mulai dulu. Saiki bareng Nabi Muhammad ngaku dadi nabi parek pangeran disalahno wong parek pangeran kok ora iso ngrubah Mekah dadi subur. Lah itu dah ada hubungannya dengan kenabian. Parke nabi ning Allah tentu ngajak manusa melok parek Allah. Tapi aja kaitan masalah-masalah dunia dunia. Mergo masalah duniawi ngendikane nabi antum a'lamu bi umuri dun ya luwe roh kowe urusan dunia timbang. Ini penting kalau aturakan, ini tersih sabab ya. Ini diurutnya kalian Allah, mungkin tersih sabab bolak-balik mergo manusia sering didikte jenenge khoyali waham, asumsi karpe dewe, nuruti karpe de. Ini penting kalau aturakan lanuk minalaka hatta tafjurolana minal ardi apa? Yang dua autaku nautawa onomat laka kedesiro iku laka kedesiro apa janatun perkebunan bustanun tekse perkebunan menakhilin sangking kurma wa inabin dan anggur fatufat jiro mongko mancurno siro Muhammad al-anhara ingkura-kura sungai khilalah ing tengah-tengah jannah wasatuha tegesi ing tengah-tengah jannah tafjiron klan mancur tengah nabi ini tidak bakas ngotong utau paling gak ini maka dari nabi Mekah dari perkebunan anggur sing ning sela-sela ini ono mata atus kita tahu iso gugurno siro asama ayin langit kama zanta kaya oleh nyongko siro Muhammad alina ing atas ikisa kue gugurno itu nyeblokno kisapan ing piro-piro bongkahan meteor kita antik si piro-piro bongkahan apa? Meteor itu ini lho makin naura tak percaya terus langit tumplak jadi terus ber aw tadi aw tahu teko siro matbilahi ngajak Allah wal malaikat dan malaikat kau bilang halnya depan-depan ngokang aku kusane pangeran kali-kali pangeran teko gandeng kue lho mat teke mukabalatan hale adep-adepan wa iyanan lan hale terang-terangan kita mripat fanarahum mongko ningali kita hum ing Allah lan malaikat mlane sampean nek dadi kiye tak warai cangkem elek ngadepi wong nakal iku dicangkem nopo kula sering kita Gus Kiai kok ora jaduk kau gak jaduk terus baca tetep ya terus Gus Kiai kudu jaduk sing ngudono sapa. Nak sing ngudokno kowe jaduk dhewe to. Omong kowe sing ngudok-ngudokno kok wong liya sing padha lakoni ya. Kalau kiai harus jaduk, sing mengharuskan itu siapa? Kalau mereka ya mereka sendiri harus jaduk yang mengharuskan. Wong aku dhewe ora tau ngharuskno kiai jaduk. Makanya jadi kiai itu jangan didikte oleh keinginan masyarakat. Kalau keharusan kiai harus sakti, harus dungane mandi, harus apa? Harus ini kata siapa coba? Kalau kata mereka ya silakan mereka mewujudkan sendiri, jangan nuntut orang lah. Mereka yang mengatakan harus gak pecus ngelakoni dhewe wong liya kon pecus. Lah kok penak? Kok napa? Lah karepe wong Arab yen ngoten, ndekne dhewe ya ora pecus nekano Allah baris. Ya ora pecus nekano pangeran dhe malaikat. Kok Nabi Muhammad dikon napa? Pecus kon iso. Lah ana kalen ndekne dhewe ora pecus wong liya kon napa? Itu kali ketukaran di video itu orang liokan ngandani dan gue juga dia pecus orang liokan ngelak-melak dan itu ciri utama enggak kemandirian bangsanya malah kalau kadang semen negara-negara modern kita ini enggak punya kemandirian ngurus bojo cengeng ngurus keluarga cengeng ngurus tonggo cengeng senengannya ngelibatnya orang li itu kayak kafir Mekah senengannya orang liok yang kan kangilan orang liok yang kan apa? Kan kita tidak punya cukup gentleman kesatria bahwa urusan kita urus sendiri. Jadi kita itu jauh itu lorok ya berkorong itu kalau yang kawin itu pasti ruwan sang Yogyo itu ngebis jambar sekon, seksinya kan kawin kan itu dewe atau kode ke kita ini sering dijebak oleh ukuran masyarakat sendiri mereka ngawek no anak-anak dewe terus gawe ukuran kiai nak rateko gak ngergani aku tonggo rateko orang ngergani ini pak de rateko orang ngergani sing gawe tarik kudu teko kan ndekne dhewe bareng mulya ora teko di absen. Iku tak undang ra teko gak ngregani aku. Iki tak undang ra teko gak ngregani sing ngongkon ngundang ya sapa? Sing gawe permainan iku ya sapa? Lah enake ndek nak diundang wong ra teko penak. Aku dhewe diurusan jek. Penake dipek menange. Imane donya rusak ngono iki. Sama seperti kita nuntut pejabat, kita sendiri jadi rakyat ndak baik. NPWP rajuwe bayar pajak kerak gelem. Lah nek ana rata nelek nuntut. Lah kowe dhewe tau bayar pajak. Sepeda milih bedotan. Bangun omah ya ora usah surat mendirikan bangun. Kita ini kan rakyat paling nakal. IMB Raduwe, NPWP, apa? Wah, paling kecangkeman ada negara orangmu. Lho kula kiailah di NPWP. Karena saya gentleman, kula nunggu di mobil di STNK. Tadi saya lelek kula aja bayar lah, ratan malah urun dong, kula bayar STNK. Nah, sampean rada melok mobil, melok ngogang aku ratan ya, merata melok gawe. Gasap gitu, gasap. Paham, cobalah kita berlatih fair. Ya, sesuatu yang kita harus, kan ya kita sendiri yang melakukan, jangan orang lah. Jangan orang. Nak kowe mantep kiai dungane mandi aja kok tuntun. Mbah dungane jenengan mandi kula lampahi kok ngoten. Lah nak kowe majibno donga mandi lakoni dhewe. Madek-madekno dhewe. Aja kok wong liya kon mandi. Iya kaya wong kafir Mekah. Kanjeng Nabi sing dibebani kon ngrubah Mekah dadi kaya negara-negara lain iku mah. Tapi mereka sendiri kan ndak bisa merubah. Lah nak mereka yakin aku dhewe ra iso, Nabi Muhammad ra iso ya wajar padha ra isane selesai. Selesai lah. Nah, nah misalnya, tapi dia ngaku nabi kok, kok ora iso. Lu ngaku nabi urusannya mengenalkan manusia kepada Allah. Lah nek iku Nabi Muhammad gagal, salahin Nabi Muhammad. Mergo itu sebagai tugas tugas. Paham ya? Dan saat ini ngoten zaman akhir. Kerkecelok kiai wali, tuwamune pirang-pirang, tapi ora urusan maca tasbih, maca tahmid. Wong yo dadi DPR, yo buka toko. Mulan sering suan kiai-kiai terkenal. Tamu sak mona kiai sangang puluh persen urusan dunia. Urusan apa? Dunia. Kadang kiai ini gelem yang berdua terus terkenal kiai apian. Aku lah buatin burun. Buan rata tamu lah. Mari sumpah. Nggih kula tani ati. Paling marat paling banter marat teng Indonesia saat ini paling banter kan mau nopo. Paling kula bayang nopo paling marat paling banter nopo. Saya ini marat urapa tuh usum. Kecilnya kulon, ini uang melarat nganti urusan mangan. Saat ini uang paling melarat, ini kurang urusan mangan. Paling banter gak di TV, gak di CD, nak mangan tetap selesai. Faham gini, ini kulon matur tenan gini. Jadi jangan biasakan hal-hal yang sakral kayak agama dikait-kaitkan dengan dunia. Nak ngotong dunia rusak. Suwe-suwe uang Somalia kecewa, mereka Islam tapi tata negaranya kacau balau. Kita sebagai muslim kalah tertib dengan Italia, dengan Amerika, nanti repot. Kalau agama dibanding-bandingkan dengan duniawi, repot. Faham ya? Kalau bolak-balik matur. Agama itu ukurannya kebenaran sejati. Kebenaran sejati bisa sampai latih. Kalau sering seminar, misalnya begini. Orang yang pakar medis, pakar kedokteran. Itu tren umurnya juga 50 tahun, 60 tahun. Sama seperti sampean orang awam, tren umurnya tidak. Artinya ilmu kedokteran juga tidak bisa menambah umur. Faham ya? Wong sing sugih dhuwit triliunan dan tren umure wis tidak sampai 70. Sing kere kok sampean mangan arang-arang ya awet nganti sakmono padha. Lah itu agama, karena agama hanya kenal idza ajalhum la sa'khuruna sa'ata wala yastaqdim. Trennya sama, semua manusia punya tren yang sama. Sing dhuwit triliunan terene umure wis tidak. Pakar medis kedokteran wis suwi. Sing kere ya suwi. Sama, itu maksudnya agama. Kenapa sama? Untuk menunjukkan bahwa keputusan tertinggi teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Enak itu dadi wong sugih, apa-apa kesampaian. Ya repot sing ngongkon ngomong ngono iku sapa? Wis kali-kali ngomong ngene, dadi wong sugih lara kabeh ngalon ngidung ngurusi dunyane. Enak aku tengok-tengok, wis kali-kali melarat sing sombong dadi apik. Wis melarat ngeluh. Wis melarat napa? Wis malah lara kabeh. Mulane ngendikane Syaikhul Qadir, wal faqiru syakir afdalu min humaj. Wong fakir kok tukang syukur wis ora ana tandinge. Fakir gaya niku wis stop. Fakir gaya niku napa? Stop. Kudu ngoten menen. Kula lak nikmati tenan. Kula yo ora pati sugih tapi tak nikmati grep tak nikmati. Paham ya, jadi ini perlu peraturakan bahwa khayal atau hijab pada manusia itu begitu kuat. Nah, lewat ngaji ini monggo hijab-hijab itu dilatih dihilangkan. Dimulai dari kita percaya kalau makan itu menjadi sebab hidup tentu masih kalah dengan oksigen. Jadi kalau kita melatih terus, nanti setelah dengan latihan ini keberhadiran Allah Subhanahu wa ta'ala akan tertanam di hati dan bertahta. Sehingga kita melihat dunia ini bisa melihat ilamu annamal hayatud dunya la ibu walahu wasina. Bahwa ini hanya permainan saja. Nggih to, misalnya sampean masalah keamanan, misalnya kula sering kena seminar teng Jogja kula sering. Sistem keamanan manusia itu sama. Misalnya SBC, karena presiden harus dikawal sekian ratus pas pampres, pasukan pengawal presiden. Ujung-ujungnya wedi mati, wedi ditikam orang. Kalau ujung-ujungnya karena takut dibunuh sama. Kowe dengan kepikiran kamu layak-layak jadi aman. Justru dilindungi kepikiran itu mau. Kowe turun yang gerdura, ono minat mata ini ora. Sama. Artinya akhirnya bodoh-bodoh selamat. Sing SBC selamat perkara dikawal, perkara kowe ora orang butuh mata ini. Gak menarik ya. Padahal turunnya usah aplang-aplang yang gerdu. Tapi orang itu gak tertarik untuk bunuh apa? Mboten apa? Mboten tertarik. Masalah seneng gak ngerti. Wong cilik di rokok saler ngopi gimana seneng. SBC untuk seneng ya kudu koalisi antar menteri, antar partai politik, boleh ya untuk seneng ya wangele rakaru. Kudu nunduk no sembigreng, nunduk no Surya Dharma Ali, nunduk no ini itu. Ruwete kak. Sampean senenge gampang online. Dia duit 2000 warung-warung wis bengak-bengok dam. Lah coba kalau kamu jadi orang Mesir kan gitu. Kalau Pak SBC bisa seneng karena kepresidenannya, saya juga harus bisa seneng karena kemiskinan saya. Sehingga satu sah. Ora kok malah kowe ngeluh terus lara sampean apa? Kere gak iso manage kekereannya iku mari lo. Mari. Lho kula gak nate melarat kula nek mati. Harus dilatih. Mulane ketika ini Abdul Qadir, wong sugih sing syukur, iku jek afdol wong marat sing sabar. Tapi paling hebat wal fakir syakir. Wes fakir gaya, itu paling hebat ya. Fakir napa? Gaya. Afdalu min. Islam tuh entek-entek semua. Jadi misalnya ana SBC Payu Rabi wajar, ana presiden di bojo artis wajar. Bareng kowe kiri, aku kiri sapa Payu Rabi jos tenan. Butuh keajaiban untuk kayak saya Payura ya anak SBY Payura Rabi ku wajar kalau anak Gus Dur Payura Rabi ya wajar hanya saya yang butuh keajaiban mereka melarat ke Payura apa? Rabi jadi itu jenis Al-Fakirus Syakir ini itu kastane tinggi wah bisa guyu kayak gitu presiden bisa guyu wajar menteri bisa guyu wajar tumpah aneh mobil mewah di kawah. Oke, rono sing awal rono apa gu? Penting gak dewean mawon. Lha niku penting lho, ilmu-ilmu gini ini penting. Karena Allah itu suka melihat hambanya sing menikmati asarun nikmat, sing menikmati bukti-bukti rahmate Allah. Iku wonten hadis kutsi. Allah itu seneng nak roh kawulane seneng. Mergo nikmat sing dikucurkan. Tapi karena manusa kulino nyepelan nikmat, maka nikmat itu dihilang. Misalnya ngeten, nak cara Allah sampean melarat iso mangan iso ngombe itu nikmat yang luar biasa. Tapi kadang nikmat itu saja tidak kamu syukuri, karena kamu ingin punya mobil, punya jabatan. Sehingga nikmat iso mangane kadang kowe paringi kange. Padahal Allah sering gawe contoh wong melarat iso mangan wara, sementara wong sugih setruk mangane lewat infus. Sebetulnya Allah itu sering bikin contoh yang paradok. Jare sapa wong sugih enak mergo kabeh mangan kesampaian. Kalau orang kaya itu setruk, Allah itu tidak kurangnya atau memberi ayat banyak orang kaya enggak nikmati kekayaannya karena setruk. Artinya kaya itu bukan alasan bisa nikmati makan. Kalau Allah maringi setruk mau apa? Menawa cara dicek senenge mereka di hotel nek sampean mangan sego seneng sampean. Ya coba ya kalau di hotel itu penuh sampai 20. Menawa sing sugih mangan ya bingung di paling enak. Jadi cara direkam tingkat nikmati nek bingunge menawa dhuwur bingung. Sementara sampean anane telo fokus, paham ya? Napa? Fokus. Jadi cara ditimbang senenge banget. Mergo napa? Fokus. Nah, kono menune 20 dadi 3. Fokus. Cara ana detektore, di detektor iku mungkin tingkat senenge seneng sam. Ya salam mesti lotok ngeluh ta. Salam dhewe. Balak-balik wong mesti salah napa? Salah iki. Ora mlebu napa wal fatirus syakir afdal min al-jur. Autos kita sama. Awyakuna utawa iku laka kedhi sira Muhammad apa betun apa mamil zuhurfin saking Mas Labin tegese Mas. Autarka utawa munggah sira Muhammad tasat tegese munggah sira fis sama ing dalem langit. Tasat tegese munggah sira Muhammad fis sama ing dalem langit alas sulami ing atase tangga. Utawa ngene lho, matke nek ngaku nabi utusane pangeran paling gak iso munggah ning langit. Monowai walam nuk minalan ora bakal iman kita lirupi jika maring mugasi roh Muhammad laurokai talamun mugasi roh fiyak dalam sama hatta tunazila singgon nurunosi roh alina ngatasi kita mendasangin sama kitab dan ing tulisan fihi kali tetep ing dalam kitab tasdik buka utawi bener nosi roh Muhammad nakro hukang wajah kita hu ing kitab utangnya dalam matkan aku nabi mugah ning langit terus teko gue buku buku wae kudu sing isine jelas-jelas maklumat pengumuman nak kowe mandat dadi utusane pangeran oleh kurang ajar. Ya tuh kali kowe dadi kiai terus wong sing percaya kultus kula nu anyaran dadi kiai dites tenan. Jare alamat kiai di Mirah Timo duwe jimat in wah loro kabeh. Wong takrif dadi kiai kok kudu diake. Ono nek ora ana hadis takrif kiai kudu dene apa? Oke. Lan kula mulai nyai nganti sakniki mboten nate kula nganggo ake. Gara-gara niku kula nu mantul. Kalau nu diterkenal lo, dia kek hebat. Dengung tak rifi kiai, kok urusan duit apa? Ngomong nuruti masyarakat tu macam-macam. Ono sing tak rifi kudu di Istanbul. Ono sing tak rifi kudu di Ake. Ono sing tak rifi kudu di Nogono apa? Sastra. Ono sing tak rifi nak di Santet Ramandi macam-macam. Santet Ramandi orang berkuki ini jadu. Sing Santet lain Ramandi. Senengannya kok ngelak-ngelak nak kiai. Santet Ramandi kok mengirane lurus. Baik dukun dewi surah jaduk pas nyebul kak Melayu berarti ngobot ada kalah ini Melayu tapi si kiai ini jaduk sehingga orang apa? Apa-apa nah cara pula bisa cara pula ada nyala no dukun ini canggih paling alamatnya gak akurat tuh sehingga formatnya gak jel gak jel senengannya kok nyala no kiai lah nak nuruti ngoten rano garis sekarang tuh kita ngalami kayak kafir Mekah ini tarifnya kiai itu macam-macam. Kalau wong ape nyalokno bupati donga kiai bareng gak mandi jare kiai ning dongane ngopo. Lagi ini dhewe ya GR salah pas dadi muni dongane mandi. Sehingga pas dadi dianggap ngopo. Nah cara kula pas dadi lah kowe aja muni mandi. Nggih biasa. Menyang wae dadi bupati. Mergo nek ngunsoro pas dadi donga mandi kok pas ramah dadi kowe dianggap napa? Apa sloro. Cara kula takrif kiai ning Quran iki pokoke man ahsanu qaulan mimman da'a napa? Ilallah wa amilan apa salihah wa qala innani minal muslim kiai ulama nabi itu pokoknya orang sengaja aja ilallah titik kemudian manusia bikin tarif-tarifnya sendiri bikin asumsi-asumsinya sendiri kayak kafir Mekah bayangno jenenge Muhammad ngaku rasul tau munggah ning langit bareng ngono medun nggawa buku sing ana mandat nak dene sebagai rasulullah walan mu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra murep mulane kanjeng nabi makan matur kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulullah aku rak manusa sing dadi rasul ra ono kaitane mbek terbang ning langit sakniki niku wonten zaman akhir sakniki niku nak rifi kiai ku mbek asumsine masyarakat pemenang kiai gede, saiki malah rusak-rusakan oleh gaya masyarakat oleh gaya tarif. Buatin kiai ini masyarakat gaya tarif. Kiai gede tarif itu sing bupati sowan. Kiai itu kiai top, tapi ya, bupati dia sowan. Lalu kiai top ukuran bupati sowan. Kiai top yang sendiri dari Allah itu tidak. Lain arah diri dari pangeran minimal ya, sing ngakoni perintah pangeran. Orang orang kok tarif kiai top itu sing disowani nopo. Kenapa masyarakat tahu-tahu bikin tarif ini? Sing disowani bupati, sing tamune akeh, sing gulane. Kira usah nuruti persepsi apa pasara kalau nganti saat ini kiai yang beresok di pasar di anak gue pertama ada protes gus kiai kok di pasar tidak bisa nganti saat ini ya bintin di pasar kita warung kalau ada yang si ngapinya ini keben orang yang keben repot misalnya kalau kiai itu wong sing paling bertanggung jawab dengan proses beragama jika kita di pasar menunjukkan kesederhanaan menunjukkan yang gue senang dengan Allah itu pun kita ini sering didikte oleh asumsi-asumsi apa? Masyarakat kiai kudu wiki, ra oleh marung, ra oleh ketune coplok, terus ra oleh omongan kasar. Iku omongane apa? Masyarakat kiai iki pelaturan dene ra usah apa? Pelaturan. Nek penak dene. Senengane ngekek pelaturan apa kiai? Dene bengak-bengak ra apa-apa, tenak kiai popo, paham? Nah aku ra gelem ngoten. Kok penak dene sing lara aku. Bento tapi wae cara kula kethu ora aurat utawa ketunan kira ketunan titik. Mung cara Islam kethu mboten napa? Aurat ora wajib ditutupi. Utawa ketunan-ketunan utawa mboten nggih napa? Mboten kare. Lah nek guru muruk aloki kiai santri sing model ngoten niku masyarakat model ngkowe mbok ketunan khusuk ya tetep ra pati seneng. Uang sing awale nyoal ngoten mbok turuti lah rapati. Mereka uang seneng ciri utamane gak kakek nyoal. Aku urip suwe bukan Dani ya ngene. Uang wis tukang nyoal ngene iku mbok turuti lah tetep rapati sen. Ngono misale ke mbok turuti ketunan juban kok kiai kemal kemul. Mereka uang model ngoten niku wis rapati. Fabi. Mulane ayat niki kudu mbok kombinasekno mbek jus 7. Nggih mbek jus napa? 7. Ngentikane pangeran